Allah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah SWT hidayah taufik untuk datang ke majlis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan nikmat diberikan hidayah taufik untuk datang ke majlis ilmu. Ini kita wajib bersyukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan waktu yang luang, diberikan kesehatan, tetapi mereka tidak diberikan taufik untuk datang ke majlis ilmu. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Dan datangnya kita ke majlis ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, dan juga merupakan jalan menuju sorga. Datangnya kita mendapatkan ganjaran dari Allah apabila kita ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang perlu saya ingatkan, kita datang ke sini untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Makanya pertama kali harus kita niatkan ikhlas karena Allah. Kemudian kita harus juga mencatat apa yang disampaikan. Jadi catat, bukunya harus ada, kemudian juga dicatat. Kalau bisa juga mushaf juga dibawa. Setiap kita kajian di mana aja seperti itu. Buku yang dikaji dibawa, kemudian bawa catatan, kemudian bawa mushaf Al-Qur'an. Supaya antum mendapatkan ilmu. Kalau cuma duduk aja, dengarkan, mengandalkan telinga, gak akan dapat itu ilmu. Dari 2 jam yang disampaikan, mungkin yang masuk 10 menit. Sayang. Jadi antum datang dari tempat yang jauh, harus punya buku, punya kitab. Kemudian juga punya catatan. Sebab yang menyuruh untuk mencatat, Rasulullah SAW. Nabi bersabda SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menyuruh untuk mencatat. Dicatat dari apa yang disampaikan. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Kalau sudah dimulai kajian, maka semuanya dengarkan baik-baik dan diam. Apakah yang hadir, apakah itu panitia, apakah itu pengurus atau siapa aja duduk. Karena saya ingin semua dapat ilmu supaya tidak sia-sia. Jangan kita capek ngurusin orang gak dapat ilmu. Dan ini sering terjadi. Panitia sibuk ngurusin yang lain, gak duduk dia, gak dapat ilmu. Hatta puluhan kali dia ngadakan tabligh akbar atau kajian, dia gak dapat ilmu selama-lamanya. Rugi. Jadi saya ingatkan kepada panitia ikhwan atau akhwat, duduk dan dengarkan. Duduk, dengarkan baik-baik supaya dapat ilmu. Jangan ngurus keropak, jangan ngurus yang lain. Dengarkan baik-baik supaya dapat ilmu. Ikhwan fi din, azakumullah. Saya akan jelaskan sebagai mukaddimah dari kajian ini yang antum catat dan perhatikan. Agama Islam yang kita menganut agama ini, diberikan hidayah masuk ke dalam agama ini, merupakan agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan agama ini sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini harus kita ingat ini. Bahwa sumbernya Quran dan Sunnah. yang kita kaji, yang kita pelajari, yang mengaitkan tentang hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Kalau mengikuti petunjuk Allah, berarti dasarnya apa? Dasarnya apa? Dalil dari Quran dan Sunnah, enggak ada yang lain. Famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kalau yang tanya, dalilnya antum lihat di surah Thaha. Makanya mushaf itu harus dibawa supaya jelas. Allah menyebutkan dalam surah Thaha di ayat 123. Antum lihat. Iya, di ayat 123. فَمَنِ اتَّبَى هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَى هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Dan apabila datang kepada kalian petunjukku, dari aku petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka selama-lamanya. Tidak akan sesat, tidak akan celaka. Yang kita ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dasarnya, pertama Al-Quran. Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti dalil. Dalil yang lain dari Al-Quran juga yang menyuruh mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudzuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah, innallaha syadidul 'iqab." Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil. Apa yang dilarang, kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Allah sebutkan di sini, apa saja yang datang dari Rasul, kamu ambil. Enggak dibedakan apakah itu hadis mutawatir, apakah itu ahad, apakah berkaitan dengan akidah, apakah berkaitan dengan hukum. Dalam kitabnya Al-Mustadrak dan juga Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fiikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati." Kata Nabi sallallahu, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku." Quran dan sunnah. Nabi sallallahu menyebutkan Quran dan sunnah. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam beberapa kitabnya. Jadi ini harus kita perhatikan. Bahwa kita dalam mengajak manusia ke jalan Allah, yang kita sampaikan dalil, Quran dan Sunnah. Enggak ada yang lain. Agama Islam, agama hujjah, agama dalil, agama ilmu. Bukan kata orang. Bukan dongeng, bukan cerita, bukan. Ini harus kita perhatikan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang tidak bolehnya kita ikut kalau enggak ada dalil. Ada ustaz ngomong begini, ada kiai ngomong gini. Dalilnya mana? Tentang apa? Tentang apa saja? Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang politik, tentang ekonomi, tentang apa saja? Dalilnya mana? Dalam kita beragama, dalil. Kalau masalah keduniaan, larangannya mana? Kalau dunia. Tapi kalau masalah agama, ibadah, dalilnya mana dalilnya? Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan ikut yang kamu enggak tahu, jangan ikut. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Dalam kita beragama, yang kita cari dalil. Dalil bukan kata orang. Jadi betul-betul harus teliti kita. Ada enggak keterangannya? Ada enggak dalil? Bukan dengan perasaan, bukan. Menurut saya itu baik, bukan. Dalam kita beragama. Orang banyak itu ngikut seperti itu. Ya kita ikut enggak boleh. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia kata Allah bertakwa atau fasik kata Allah dalam Al-Qur'an. Fasik. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun kata Allah. Dan kebanyakan manusia fasik. Berbuat pelanggaran mereka. Berbuat dosa kebanyakan manusia ini. Enggak boleh kita ikut. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kalau kita mengikuti kebanyakan manusia pasti sesat. Pasti sesat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Allah berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah, iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun." Seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka pasti akan menyesatkan kamu jalan Allah. Mereka itu hanyalah menyangka-nyangka dan mereka hanya berdusta. Ini firman Allah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat 116. Surah yang ke-6 ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka itu hanya menyangka-nyangka dan mereka hanya berdusta. Jadi Allah sudah ingatkan, jangan ikuti orang banyak. Dan kalau kita lihat kebanyakan manusia ini dalam beragama, hatta yang sudah ngaji, hatta yang sudah katanya intisab kepada salaf, tetap aja kadang-kadang mengikuti apa? Kebanyakan orang. Enggak boleh. Dalam kita beragama dalil, dalilnya ada atau tidak. Apalagi berkaitan dengan ibadah kepada Allah yang janjinya ganjaran, pahala, dan surga. Dalilnya mana? Apalagi disebutkan tentang surga atau neraka. Dalilnya mana? Gak bisa kita ikut-ikut dalam kita beragama. Makanya ini yang kita sampaikan dalam dakwah, gak pernah berhenti. Siang dan malam kita sampaikan Quran wa sunnah, Quran dan sunnah. Itu yang harus kita pegang. Dan itu yang kita ikut. Makanya ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani mengatakan kepada Nabi dan para sahabatnya bahwa yang berhak untuk masuk surga itu mereka. Yang berhak masuk surga mereka. Kata Allah kepada Nabi Muhammad dan tanyakan kepada mereka, dalilnya mana? Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, "Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tilka amaniyuhum." Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111, "Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan kepada mereka, "hatu burhanakum." Datangkan bukti kamu, datangkan hujah kamu, datangkan dalil kamu. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang jujur, orang yang benar. Mana dalilnya? Gak ada dalil. Mereka gak punya hujah sama sekali. Justru yang ada dengan mengikuti agama Islam ini, justru orang akan masuk sorga. Kalau mengikuti agama Nasrani atau Yahudi dan mereka tidak ikut agama Islam, setelah diutus Nabi Muhammad SAW, pasti mereka masuk neraka. Pasti. Pasti gitu. Kenapa? Dasarnya ayat Al-Qur'an dan juga dasarnya hadis Nabi yang sahih. Nabi Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi Nasrani dan kaum musyrikin. tempat tinggal mereka kata Allah di neraka jahannam, kekal mereka dalam neraka jahannam, dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Dan Nabi juga bersabda sesungguhnya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Ini harus kita pahami seperti ini. Agama Islam, sesuatu agama yang hak, dan Islam itu sumbernya dalil dari Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah yang kita kaji, yang kita bahas, yang merupakan dalil untuk kita berpijak dalam kita beragama ini, ya harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Harus dipahami dengan para sahabat. Karena mereka lah yang paham tentang Al-Quran, mereka lah yang paham tentang Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang paham tentang Quran, mereka yang paham tentang Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengkaitkan antara mengikuti Rasulullah dan juga mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat diberikan oleh Allah SWT keutamaan mereka menemani Rasulullah SAW. Mereka berjihad, beriman, berjihad, hijrah, dan yang lainnya. Mereka punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga di muka bumi ini. Generasi para sahabat tidak pernah ada sebelum Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah akan ada lagi sampai hari kiamat. Generasi yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah SAW. Makanya ketika mereka itu infak atau sedekah sebesar telapak tangan, kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas, belum bisa mencapai derajat sahabat. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudahrim wala nasifa." Kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Jangan mencaci maki sahabatku. Jangan mencela sahabatku. Kalau seandainya seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, itu belum bisa mencapai derajat sahabat yang infak sebesar dua telapak tangan. Wala nasifah, separuhnya pun tidak. Hadis ini sahih, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Artinya kalau sahabat infak berupa makanan sebesar kedua telapak tangan, kita sekarang infak sebesar gunung, belum bisa mencapai derajat sahabat. Karena apa? Karena imannya mereka, karena yakinnya mereka, karena ikhlasnya mereka, dan yang lainnya. Sahabat merupakan sebaik-baik umat. Kata Nabi SAW, "Khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik masa pada masaku ini, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Di masa yang terbaik, yaitu masanya Rasulullah. Itu masanya para sahabat. Kemudian sudahnya tabi'in. Kemudian sudahnya para tabi'in. Ketika disebutkan sebaik-baik umatku, atau khairu ummati sebaik-baik umatku, atau khairukum sebaik-baik kalian, itu kebaikan mereka bukan tentang wajahnya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang rumahnya, bukan tentang kendaraannya, bukan tentang hartanya. Tapi kebaikan berkaitan dengan apa? Dengan akidahnya mereka, dengan ilmunya mereka, pemahamannya mereka, akhlaknya mereka, dakwahnya mereka. Mereka yang terbaik dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau Nabi sudah menyebutkan khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku pada masaku ini. Baik tentang apanya? Tentang akidahnya, tentang tauhidnya kepada Allah, tentang imannya kepada Allah. Tentang apa? Tentang ilmunya, tentang pemahamannya, tentang akhlaknya, tentang dakwahnya, tentang kehidupannya. Mereka yang terbaik dari semua umat. Makanya mereka dijamin semuanya dengan surga. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 10, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Semua mereka kami janjikan dengan surga. Dijanjikan dengan surga. Jadi para sahabat merupakan sebaik-baik manusia. Makanya Allah menyuruh kita untuk mengikuti jejak mereka, mengikuti pemahaman mereka. Allah yang merintahkan demikian. Karena itu ketika orang tidak mengikuti pemahamannya para sahabat, pasti sesat, pasti sesat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, di ayat 115. Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam sejelek tempat kembali. Ketika Allah menyebutkan barang siapa yang menentang Rasul, sesudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin, antum perhatikan di sini, yang beriman pertama kali kepada Rasulullah siapa? Sahabat, enggak ada yang lain. Enggak ada. Yang beriman pertama kali kepada Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan juga yang lain yang datang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul SAW dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, jalan orang beriman, jalannya para sahabat, enggak ada yang lain. Yang beriman pada saat itu kepada Nabi, para sahabat. Dia tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, tidak mau mengikuti pemahaman mereka, tidak mau mengikuti cara beragama para sahabat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia sesat. Kemudian, wanuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Dan jahannam itu sejelek dia tempat kembali. Jadi wajib mengikuti pemahaman para sahabat, wajib. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, tegaknya dan tonggaknya agama ini berdiri di atas dua tonggak. Yang pertama yaitu husnul qasad, yang kedua sihhatul faham. Kata Al-Imam Nuqayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau rahimahullah, bahwa tonggak agama ini ditegakkan di atas dua. Pertama yaitu husnul qasad, yang kedua sihhatul faham. Yang pertama yaitu husnul qasad, artinya kita dalam kita beragama wajib ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan enggak ada manfaat semuanya. Kita nuntut ilmu harus ikhlas, kita mengajar harus ikhlas, kita sedekah harus ikhlas, kita melakukan apa saja semuanya harus ikhlas karena Allah. Husnul qasad, tanpa keikhlasan enggak akan diterima. Karena itulah agama, tegaknya agama dengan ikhlas. Itu yang pertama. Kalau enggak ada ikhlas, dia akan diterima. Karena amal tergantung dari keikhlasan. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal-amal tergantung daripada niatnya, dan seorang akan dapat tergantung dari apa? Niatnya. Sekarang umpamanya dia ngaji ke tempat ini. Niatnya apa? Ada yang niatnya main, ada yang niatnya jalan-jalan, ada yang niatnya mau tamasya, ada yang niatnya mau makan-makan. Niatnya tergantung niatnya. Mau apa dia datang ke tempat ini? Kalau dia niat untuk ilmu, maka dia akan dapat ganjaran. Allah. Ikhlas karena Allah dalam beramal apa saja, semua dasarnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di dalam mereka diperintah untuk beragama dengan ikhlas semata karena Allah. Yang pertama, yang kedua, sihhatul faham, pemahamannya harus benar. Dalam beragama harus pemahamannya benar. Ketika pemahaman salah, sesat pasti dia. Pemahamannya harus benar. Dalam kita beragama pemahaman harus benar. Sihatul faham, pemahaman benar. Makanya kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wajib kita mengikuti pemahaman mereka. Dasarnya Al-Quran banyak dan puluhan dalil. Saya sebutkan dalilnya dalam buku Mulia Dengan Manhaj Salaf. Lebih dari 50 dalil. Lebih dari 50 dalil tentang wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. 50 dalil dari Quran, dari Sunnah, kemudian dari asar para sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Ini harus kita ikut. Kita harus bisa memahami agama dengan pemahaman mereka. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan, perhatikan, ketika Nabi SAW menyebutkan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Sataftariku ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar ila wahida. Qalu, ya Rasulullah, mal wahida? Qalu, qala al-jama'ah. Kata Nabi SAW, umatku akan berpecah. Setelah Nabi menyebutkan umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Nasrani 72 golongan, umat Islam 73 golongan. Kata Nabi, 73 ini 72 masuk neraka, satu masuk surga. Yang masuk surga ini kepada siapa ya Rasulullah? Al-jamaah. Maksudnya al-jamaah dijelaskan dalam hadis yang lain. Ini hadis sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, disebutkan satu yang selamat itu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti aku dan para sahabatku. Ini dia akan selamat kalau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ini jelas nasnya, dalilnya jelas. Riwayatnya jelas. Maka jalan selamat, kita semua ingin selamat dan kita semua ingin masuk surga, ikuti jalan para sahabat. Mudah, tidak sulit. Mengikuti pemahaman para sahabat mudah, dalilnya ada, semua ada. Tinggal kita ikut. Enggak ada yang sulit dalam kita beragama, tidak ada yang sulit. Semua dalam kita beragama, dalam kita berakidah, dalam kita bertauhid, dalam kita beribadah kepada Allah, semuanya mudah. Enggak ada satu pun dalam agama yang sulit, tidak ada sama sekali. Kata Nabi SAW, inna hadzal din yusrun, agama Islam ini mudah, enggak ada yang sulit. Itu harus kita ingat itu. Ini pemahaman tentang sahabat, pemahaman sahabat ini yang wajib kita ikuti, mudah. Dan ini jalan menuju surga. Makanya ketika orang, kenapa kita terus mengingatkan orang mengikuti Quran wa sunnah al-fahmi salaf? Karena Allah mengingatkan demikian dalam Al-Quran. Dan jalan ini hanya satu jalan yang membawa manusia ke surga, enggak ada jalan lain. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Satu jalan yang membawa manusia ke surga, satu jalan, enggak ada dua, enggak ada tiga. Allah menyebutkan demikian dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, kata Allah, ikuti satu jalan ini. Enggak ada jalan, wa tattabi'us subul, jangan ikuti jalan yang lain. Pemahaman yang lain, kelompok yang lain, firqah-firqah yang lain, yang kamu ikuti. Fatafarraqa bikum an sabili, kamu akan berpecah belah dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikian Allah wasiatkan agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi Allah yang menyebutkan jalan menuju kepada Allah hanya satu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, tidak ada jalan yang membawa manusia untuk bisa selamat mendapatkan keridhaan Allah dan ke surganya kecuali jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Enggak ada jalan lain. Ini harus kita terus ingatkan kaum muslimin dan para dai, para ustaz harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena memerintahkan demikian Allah dalam Al-Quran. Allah yang memerintahkan. Kita ingin selamat. Dan kita ingin juga para dai juga selamat. Kita ingin umat Islam selamat. Jalannya hanya satu, mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Tidak ada jalan lain. Jelas? Yang kedua ini jelas? Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, agama Islam, inti dari agama ini tauhid kepada Allah Taala. Inti dari agama ini tauhid. Makanya yang dikatakan Islam itu agama tauhid. Makanya agamanya para nabi, agamanya para rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah utus mereka ke muka bumi ini, semuanya agama Islam. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul agamanya adalah agama Islam, semuanya. Dan agama Islam adalah agama tauhid. Makanya kalau kita lihat setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, dakwahnya, ayatnya sudah saya sampaikan pada bulan yang lalu. Yaitu dakwahnya mereka, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul, dan setiap rasul dakwahnya an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Dan akan beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Jadi enggak ada yang lain. Dakwahnya itu an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Di sini disebutkan di halaman 13. Di bab yang pertama di buku Syarah Kitab Tauhid. Untuk melihat di surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut." Dan sungguh kami tahu itu pada setiap rasul, setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan jauhkan taghut, jauhkan semua apa-apa yang disembah selain Allah, itu tagut. Apa aja yang disembah? Kullu ma'ubida minillah, apa saja yang disembah selain Allah, jauhkan itu. Ini semua nabi. Jadi setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya tauhid. Jadi enggak ada yang lain yang mereka dakwakan kecuali tauhid. Allah juga sebutkan lagi di surah yang lain bahwa dakwanya para anbiya war rasul alaihi wassalatu wassalam. Antum lihat di surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu. Sebelum kamu ini, sebelum Nabi Muhammad SAW. Min rasul, dari seorang rasul. Illa, melainkan, nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi. Melainkan aku, kata Allah. Fa'budun, dalam kalian semua beribadah kepadaku. Jadi Allah merintahkan untuk beribadah. Makanya agama Islam, agama tauhid. Makanya ketika orang memberikan definisi tentang Islam macam-macam. Di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan definisi yang bagus sekali tentang Islam. Jadi agama Islam, agama tauhid, beliau memberikan definisi tentang Islam di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau, "Al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahli." Yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu kepasrahan secara total, tunduk kepada Allah dengan tauhid. Kepasrahan dan ketundukan kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk dan patuh taat kepadanya. Kemudian setelah itu wal bara'atu min asy-syirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang yang berbuat syirik. Bab dalam agama Islam, ketika orang sudah memahami tentang Islam, dia bertauhid kepada Allah. Yang pertama, dia wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, dia wajib taat, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan larangannya. Yang ketiga, yaitu dia harus bara, berlepas diri dari semua kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Enggak ada orang yang namanya orang Islam, perhatikan ini, perhatikan. Semuanya, ikhwan dan akhwat, tolong perhatikan. Tolong panitianya juga dengarkan, panitianya. Yang akhwat juga perhatikan tuh. Jangan sibuk sendiri tuh akhwat di belakang itu. Duduk dengarkan. Duduk dengarkan. Anda perhatikan, enggak ada yang namanya orang Islam itu kemudian mencintai orang kafir, enggak ada. Mendukung orang kafir, membantu orang kafir, membela orang kafir. Ini Islamnya enggak benar. Enggak ada nama orang Islam itu mencintai orang kafir, membela orang, enggak boleh dalam Islam. Wal bara'atu min asy-syirki wa akhi, dia wajib berlepas diri orang dari kesyirikan dan orang berbuat syirik. Dia wajib berlepas diri dari kekafiran. Enggak boleh mencintai orang kafir selama-lamanya, tidak boleh. Dasarnya apa? Dasarnya Al-Qur'an. Ini penting, dasar-dasar dulu saya bawakan, dasar-dasar penting ini. Sebabnya kalau kita lihat sekarang ini enggak jelas orang. Ini yang satu membela orang kafir, ada kiai bela orang kafir. Ustadz bela orang kafir, mendukung orang kafir. Ini agamanya enggak benar. Kalau di agama Islam enggak seperti ini. Di zaman Nabi enggak ada orang cinta kepada orang kafir. Selama-lamanya enggak ada. Dakwah iya dakwah, tapi enggak ada mencintai orang kafir. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Mujadilah. Di ayat 22, surah 58 ayat 22. Ini perkara yang sangat mendasar sekali yang Nabi ajarkan sejak awal di Mekah ini. Tentang al-bara minasyirki wa ahli. Nabi ajarkan sejak di Mekah. Sejak awal dakwah Nabi ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Mujadilah di ayat 22. Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun." Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah surah 58 ayat 22, "Engkau tidak akan dapati Muhammad Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, engkau enggak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun yang menentang itu bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Allah sudah tuliskan bagi orang yang beriman itu dalam hati mereka iman, dan Allah sudah mendukung mereka dengan pertolongan darinya. Allah akan masukkan mereka orang beriman ini ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka. Mereka pun redha kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Sesungguhnya golongan itu Allah itulah orang-orang yang sukses, yang menang. Di sini Allah menyebutkan enggak ada namanya orang beriman itu mencintai siapa? Orang kafir. Meskipun bapak mereka, kata Allah. Meskipun bapak mereka, meskipun anak mereka, enggak ada. Enggak boleh mencintai orang kafir selama-lamanya. Ini membela, mendukung orang-orang kafir. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, nanti saya akan sebutkan ayat-ayat yang lain dalam buku ini. Allah memberikan sebutan dalam Al-Quran dua. Yang pertama contoh Allah sebutkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Yang kedua contoh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Allah sebutkan dua uswah. Uswah hasanah pertama Ibrahim alaihi salatu wasallam. Yang kedua uswah hasanah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti milahnya siapa? Milahnya Ibrahim alaihissalam. Allah menyebutkan, antum lihat di sini. Dalam surah Al-Mumtahanah, surah 60 ayat 4. Ya, antum perhatikan, ini kita ngaji ya, ngaji. Jadi duduk antum bawa ayat, bawa mushaf Al-Qur'an, dengarkan, catat. Biar antum dapat manfaat dari kajian-kajian ini. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Idz qala qaumuhum inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda." Di sini Allah menyebutkan, sungguh telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang bersamanya. Tatkala mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari kalian dan sudah tampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah." Jadi Nabi Ibrahim sudah mengatakan demikian kepada kaumnya, bahwa enggak bisa kita cinta mencintai, enggak. Kepada orang kafir enggak ada cinta mencintai. Ini Nabi katakan, Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Bapaknya dan kaumnya berlepas diri. Gak ada cinta mencintai kepada orang kafir selama-lamanya, gak ada. Nas Al-Quran, nas Al-Quran. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa sumber kita dalam kita beragama Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini pembahasan yang ketiga. Sekarang masuk yang keempat. Yang keempat, dalam kita menuntut ilmu, perhatikan, dalam kita menuntut ilmu, untuk mencatat, itu yang harus kita perhatikan tentang taksil. Taksil itu artinya sesuatu yang pokok, yang mendasar. Tentang usul, tentang prinsip dalam kita belajar. Dalam kita menuntut ilmu, dalam kita belajar, dalam kita mengaji, dalam kita mengkaji. Itu yang pertama yang harus kita kaji, tentang taksil. Tentang usul, tentang prinsip-prinsip dalam beragama. Bukan yang lain. Bukan masalah furu' atau masalah cabang. Karena ini usul merupakan dasar fondasi. Semua enggak akan diterima amal itu kalau seandainya usulnya enggak beres. Tentang apa? Tentang apa aja? Tentang rumah tangga, tentang politik, tentang ekonomi, tentang segala macam. Hatta tentang sholat dan puasa. Kalau dia usulnya enggak benar, dia berbuat syirik kepada Allah, diterima enggak sholatnya? Tidak. Tidak. Kalau dia berbuat syirik kepada Allah, umpamanya sekarang ada orang yang dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia haji umroh. Tapi dia rutin setiap bulan atau bulan-bulan tertentu datang ke kubur-kubur wali. Kemudian datang ke sana minta di sana kepada kubur wali. Ini syirik atau tidak? Syirkun akbar. Syirik, kata Allah dalam Al-Quran, menghapuskan seluruh amal. Seluruh amal. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau mau berbuat syirik, akan hapus seluruh amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Lain asyrakta layahbatanna amaluka walatakunan mukhasir. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu. Dan engkau termasuk apa? Orang yang rugi. Makanya yang harus kita pelajari dalam kita beragama ini, usul dulu. Usul. Usul. Kajian tentang prinsip dalam kita beragama. Tentang tauhid. Makanya saya sebutkan di sini, ta'fil dalam kita beragama. Jadi dalam kita beragama, dalam kita nuntut ilmu, dalam kita mengkaji, dalam kita belajar, itu yang pokok ta'fil. Nanti setelah itu tafsil. Ta'fil artinya mengakar, belajar tentang prinsip, tentang usul pokok. Baru setelah itu tafsil, rinci. Semuanya harus rinci pembahasannya. Seperti kitab tauhid ini, ya harus rinci. Ya antum harus baca. Bulan yang lalu saya suruh antum baca berapa kali? 5 kali. Terus ada yang usul, Ustaz jangan 5 kali, Ustaz kebanyakan. Iya sudah 2 kali. Harus tamat 2 kali. Ini buku, ya, ini kitab tauhid ini, antum paling enggak 2 kali harus tamat. Baca sehingga antum tahu tentang agama ini, bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bertambah iman antum, tahu. Semakin kita tahu tentang tauhid, semakin nikmat kita dan kita terasa manisnya iman dalam hati kita. Tauhid dulu. Yang dikaji oleh para masyayikh, para ulama tentang tauhid. Yang didakwakan oleh para nabi dan para rasul tentang apa? Tauhid. Enggak ada nabi mulai dakwanya dengan politik. Enggak ada nabi mulai dakwah dengan ekonomi. Enggak ada nabi mulai dakwah dengan masalah keluarga atau yang lain, tidak. Semua mulainya dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah Taala. Semuanya, al-anbiya wa rasul. Jadi ta'fil ya. Sekarang ta'fil dibangun di atas 2 pondasi. Antum catat. Tolong semua dengarkan, yang panitia juga dengarkan, duduk, yang akhwat duduk, dengarkan. Jangan sibuk dengan yang lain. Dengarkan dan diam, dengarkan dan diam, catat. Ta'fil dibangun di atas 2 pondasi yang besar. Yang pertama, saya ulangi lagi, antum catat, bahwa ta'fil dibangun di atas 2 pondasi yang besar. Yang pertama, yaitu ma'rifatullah. Yang pertama, ma'rifatullah. Yaitu mengenal Allah SWT. Mengenal Allah yang kita ibadahi. Kita harus mengenal tentang Allah SWT. Dan cabangnya ada 3. Mengenal Allah ini, cabangnya ada 3. Ini masih yang pertama ini. Yang pertama, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-rububiyah. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Dan nanti di buku ini, di kitab tauhid ini, yang terbanyak dibahas yaitu tentang tauhid al-uluhiyah. Karena dakwatul anbiya wa rusul, semua dakwanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wasalam, itu memfokuskan dalam masalah tauhid apa? Al-uluhiyah. Maka buku ini, syarah kitab tauhid ini, ini membahas tentang tauhid al-uluhiyah. Insyaallah nanti kita akan bahas satu bab supaya kita paham. Yang kedua, ma'rifatul ibadah. Yang pertama tentang ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatul ibadah. Apa maksudnya kita mengenal ibadah? Yaitu mengenal ibadah yang Allah SWT ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Allah firmankan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah, kembali kepada poin yang pertama tadi, yaitu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Ibadah tanpa keikhlasan diterima atau tidak? Enggak akan diterima. Yang dimaksud, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Maksudnya ibadah sini artinya apa? Ibadah maksudnya apa? Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kalau orang ibadah tapi dia berbuat syirik, diterima atau tidak? Tidak. Seandainya orang beribadah, dia riya, ingin dipuji, ingin disanjung, diterima atau tidak? Tidak. Apalagi dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, yang merupakan syirkun akbar. dasarnya tentang dua ini, dalilnya ma'rifatullah dan juga ma'rifat ibadah, dasarnya kepada hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Kata Nabi SAW bahwa iman itu lebih dari 70 cabang dan yang lain lebih dari 60 cabang. Yang paling tinggi yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu, termasuk bagian daripada iman. Dari hadis ini berarti cabang iman itu banyak, lebih dari 60 atau lebih dari 70 cabang. Jadi Nabi menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa situna syu'batan. Jadi mengenal ibadah ini ada dua cabang. Antum catat, mengenal ibadah ada dua cabang. Antum catat, mengenal ibadah ada dua cabang. Yaitu menunaikan hak Allah dan menunaikan hak-hak makhluk. Ibadah ini menunaikan hak Allah dan menunaikan hak-hak makhluk. Antum catat, jangan bengong, jangan. Catat, jangan tidur. Kita mau ngaji, mau dapat ilmu kita. Kan doanya tadi pagi antum doanya gimana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang terima. Kalau tidur, yang enggak dapat ilmu selama-lamanya. Kalau antum bengong, enggak dapat ilmu selama-lamanya. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Antum sudah berjuang datang ke tempat ini, antum catat supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi mengenal ibadah dua. Yang pertama, menunaikan hak Allah. Yang kedua, menunaikan hak makhluk. Menunaikan hak Allah, pondasinya atau syaratnya ada dua. Menunaikan hak Allah, pondasinya atau syaratnya ada dua. Yaitu yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Menunaikan hak Allah, pondasinya atau syaratnya ada dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Kemudian menunaikan hak makhluk. Menunaikan hak makhluk ini banyak macamnya. Seperti apa hak makhluk itu? Menunaikan haknya Nabi Muhammad SAW. Haknya Nabi yang kita wajib penuhi banyak haknya. Haknya Nabi SAW banyak. Kita wajib untuk mencintai beliau. Kita wajib untuk ittiba pada beliau. Kita wajib untuk menghormati para sahabatnya. Kita wajib untuk mentaati perintahnya, menjauhkan larangannya. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini banyak orang yang mengucapkan kalimat syahadat, tapi kepada Nabi Muhammad dia enggak benar. Kepada Allah enggak benar, kan dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilallah ini dia harus tahu, nanti kita akan bahas. Kemudian Muhammad Rasulullah juga harus tahu dia. Kalau dia mengatakan Muhammad sebagai utusan Allah, kewajiban dia mengikuti dan beribadah kepada Allah menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gak boleh dia berbuat bid'ah, gak boleh. Gak boleh mengadakan sesuatu yang berlawan agama. Ini hak Nabi Muhammad. Dan kalau kita lihat kebanyakan umat Islam memenuhi hak ini atau tidak? Tidak. Kebanyakan kaum muslimin. Tidak. Mengadakan perayaan-perayaan yang baru dalam agama, mengadakan acara-acara yang baru yang Nabi enggak contohkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau sebagai Muhammad Rasulullah sebagai panutan kita, uswah hasanah yang kita akui, beliau sebagai rasul yang wajib kita imani dan agama Islam sudah sempurna yang dibawa oleh beliau, kewajiban kita untuk ikut. Kenapa? Dengan mengikuti beliau syarat untuk masuk apa? Surga. Kita semua ingin masuk surga. Syaratnya wajib mentaati beliau. Kalau tidak, enggak akan masuk surga. Syaratnya ittiba kepada beliau. Yang mengatakan demikian siapa? Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda SAW, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Kata Nabi SAW, setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggak Rasulullah? Yang taat kepadaku, dia masuk surga. Yang tidak taat, maka dia enggan masuk surga. Jadi kita ingin masuk surga semuanya. Wajib taat. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jangan kita mengadakan yang baru. Kalau mengadakan yang baru, diterima atau enggak ibadah kita? Tidak. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anha, Nabi bersabda salam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama kami yang kami enggak contohkan, kata Rasulullah SAW, maka tertolak. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amrun fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak amal itu. Sia-sia. Dia melakukan ibadah yang Nabi enggak contohkan. Enggak bisa kita pakai pikiran atau perasaan. Kan ini baik. Kan ini bagus. Kan masyarakat dari dulu kerjakan seperti ini. Ini dalil bukan nih? Bukan. Tadi sudah saya jelaskan tuh. Yang awal dalil kita apa? Quran dan sunnah. Itu perhatikan. Ini kaidah-kaidah ini penting dalam kita beragama. Dan juga dalam menuntut ilmu. Ini hak Nabi Muhammad SAW. Ini panjang kalau kita mau bahas tentang syahadat Muhammad Rasulullah, panjang ini pembahasannya. Bagaimana konsekuensi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mengatakan cinta tapi bohong cintanya mereka kepada Nabi, bohong. Gitu. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menentang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hak kedua orang tua ini juga harus dipenuhi. Bab ini juga jalan menuju surga, memenuhi hak kedua orang tua. Kita wajib berbakti kepada orang tua. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang hak Allah yang wajib ibadah, Allah sebutkan hak orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan wajib kalian berbuat baik kepada orang tua. Dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Di surah An-Nisa surah yang keempat ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan kalian beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wajib ini, taat kepada orang tua. Maka itu perhatikan, antum ngaji, antum menuntut ilmu, ingat, di samping antum mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengikuti Quran wa sunnah lafa misalat, antum wajib untuk berbakti pada orang tua. Ingat, jalan menuju surga dengan berbakti pada orang tua. Kita enggak boleh kurang ajar pada orang tua. Enggak boleh durhaka pada orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua tidak masuk surga. Perhatikan itu. Anak yang durhaka kepada orang tua tidak masuk surga. Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Nabi menyebutkan salasun la yadkhulul jannah wala yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah al-aql walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbiatu birrijal wadayyus. Kata Nabi SAW, ada tiga golongan yang dia tidak masuk surga dan Allah enggak akan lihat pada hari kiamat. Tidak masuk surga dan Allah enggak lihat pada hari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka pada orang tuanya, ini enggak masuk surga. Yang kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang yang menyerupai laki-laki. Menyerupai laki-laki. Yang ketiga, yaitu dayut. Yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Dibiarkan anaknya mau pacaran. Dibiarkan anaknya berbuat maksiat. Ini dayut namanya. Orang yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Jadi, yang pertama tadi, tentang anak yang durhaka. Tidak masuk surga. Ini perhatikan ini. Jadi hak orang tua itu besar dan banyak ayatnya dan juga banyak hadisnya tentang kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua. Kemudian ada hak lain lagi, itu hak ulil amri. Ini juga perlu pembahasan tersendiri. Bagaimana dengan ulil amri? Yang kita juga wajib untuk taat kepada ulil amri dalam ketaatan, tidak boleh maksiat. Enggak boleh memberontak pada ulil amri dan yang lainnya. Itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab dengan dasar dalil dari Quran dan juga sunnah Nabi yang sahih. Kemudian hak umumnya kaum muslimin. Jadi kalau hak ini, yang pertama hak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan tentang hak Allah. Ataupun tentang hak manusia makhluk ini, hak Nabi Muhammad SAW. Kemudian hak orang tua. Kemudian hak ulil amri. Kemudian hak umumnya kaum muslimin. Dan ini macam-macam. Seperti kerabat, tetangga, dan juga guru, ustadz yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Ini juga pembahasannya panjang. Bagaimana adab dan akhlak kita kepada guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Ini diantaranya yang pokok-pokok yang perlu saya sampaikan. Jadi berapa poin tadi mukadimahnya? Ada berapa? Ada 4. Ya. Sekarang kita masuk pembahasan dari kitab Tauhid ini. Saya ingin jelaskan tentang orang-orang yang bertauhid kepada Allah SWT yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang dia ucapkan itu harus dia pahami dengan pemahaman yang benar. Orang banyak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi mereka tidak memahami dengan pemahaman yang benar. Ketika disebutkan bahwa orang mengucapkan 2 kalimat syahadat dia masuk surga, tentunya ada syaratnya yang dia harus penuhi. Antum lihat di bab yang kedua, karena di bulan yang lalu kita bahas bab yang pertama. Di bab yang kedua, di halaman 3, Nabi Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapus dengannya. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, mereka mendapatkan rasa aman dan mereka dapat petunjuk. Di sini di surah Al-An'am 82, kalimat az-zulm di sini dijelaskan oleh Nabi. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat, susah. Mereka mengatakan, Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Semua kita pernah berbuat zalim. Kata Nabi, bukan itu maksud ayat itu. Nabi menjelaskan, laisa dzalik innama huwa asyirku. Alam tasma'u ma qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Kata Nabi, bukan itu yang dimaksud dengan kezaliman, tapi yang dimaksud dengan kezaliman yaitu syirik. Tidaklah kalian mendengar apa yang dikatakan Luqman kepada anaknya ketika menasihati anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi ayat surah Al-An'am, surah 6 ayat 82 ditafsirkan dengan surah Luqman di ayat 13. Jadi perhatikan. Jadi ayat dengan ayat saling menjelaskan. Enggak ada dalam Al-Quran ayat bertentangan dengan ayat, enggak pernah ada dan tidak akan ada. Antum ingat itu? Itu kaidah. Enggak ada ayat Quran bertentangan ayat Quran, enggak ada. Selama-lamanya enggak. Tidak akan ada. Yang kedua, enggak ada ayat Quran bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Selama-lamanya enggak ada. Enggak ada ayat Quran bertentangan hadis Nabi, tidak ada. Selama-lamanya enggak ada. Yang ketiga, tidak ada ayat Al-Quran hadis Nabi bertentangan dengan akal manusia. Tidak ada. Dan tidak akan ada selama-lamanya. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi bertentangan dengan akal. Ya ada. Akalnya yang belum paham. Akalnya yang wajib tunduk kepada wahyu. Jangan akal menentang. Kalau menentang Al-Quran, menentang sunnah, pasti sesat. Pasti sesat. Seperti siapa? Ya seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah. Dia pakai akalnya, akal lebih tinggi dari wahyu, sesat. Belum lagi yang lain yang mengikuti Mu'tazilah. Banyak sekali firqah-firqah yang sesat karena dia tidak tunduk kepada wahyu. Jadi di sini di ayat ini Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, mereka dapat rasa aman. Dan mereka dapat petunjuk. Mereka dapat petunjuk di dunia ini. Dan mereka rasa aman di akhirat. Di saat manusia dalam ketakutan yang luar biasa, dia aman. Kenapa? Tidak berbuat syirik. Jadi orang yang tidak berbuat syirik itu diberikan rasa aman oleh Allah. Dan di dunia ini diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah. Maka antum nikmat. Kalau antum mentauhidkan Allah, kalau kita semua mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, nikmat, dapat hidayah. Bahkan ditambah hidayah oleh Allah. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwaw. Orang-orang yang dapat petunjuk, ditambah petunjuk oleh Allah. Dan diberikan ketakwaan oleh Allah kepada mereka. Makanya antum harus mentauhidkan Allah. Ini asas, ini dasar, ini usul yang harus kita pelajari. Kemudian, hadis yang lain lagi. Tentang syahadat. Antum lihat di halaman 36. Lihat di halaman 36. Nabi bersabda SAW, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduh wa rasuluh, wa anna isa abdullah wa rasuluh, wa kalimatu al-khaira maryam wa ruhum min, wal jannatu haqq, wal jannatu haqq, wal nar haqq, adkhalahu allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah, Muhammad adalah hamba dan utusannya, Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Nabi Isa itu hamba Allah, bukan Tuhan, hamba dan utusannya. Kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Maryam serta roh dari Allah SWT, Allah ciptakan rohnya, jadi Allah menciptakan rohnya untuk Isa. Kemudian surga adalah benar, neraka adalah benar, maka Allah pasti masukkan ke dalam surga bagaimana amal yang sudah diperbuatnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini saya mau bahas tentang syahadat dulu ini. Ini paling penting. Yaitu kalimat syahadat di sini. Itu kalimat syahadat. Yaitu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Di syahadat ini persaksian tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Ini perlu kepada syarat. Maknanya yang dikatakan la ilallah, la ma'du, la ma'budah bihaqin illallah. Kita melihat di halaman 37, itu makna la ilallah, yaitu la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar, melainkan hanya Allah. Kemudian kita melihat lagi, di halaman 38-nya, bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilallah, itu dijamin masuk surga, diharamkan masuk neraka. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika mengucapkannya. Dia mengharapkan wajah Allah, dia jujur, dia yakin dan tidak ragu. Nabi bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, karena mengharapkan wajah Allah semata. Jadi syaratnya seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia masuk surga, yaitu dia mengucapkan dengan ikhlas karena Allah, dengan jujur. Ada orang mengucapkan tapi enggak jujur. Seperti siapa? Orang-orang munafik. Dia mengatakan beriman, mengucapkan syahadat tapi enggak jujur. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di awal-awal, di antara manusia menjawab kami beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah mereka pada hakikatnya tidak beriman. Wa ma hum bimuminin. Makanya kita harus perhatikan ini. Kita harus memperhatikan dari syahadat yang kita sudah ucapkan, kita ini mengharapkan wajah Allah atau tidak, jujur atau tidak, yakin atau tidak, dan tidak boleh ada keraguan sama sekali. Enggak boleh ada keraguan sama sekali dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Antum perhatikan, ini kalimat la ilallah ini itu harus ada ikhlas dan keyakinan yang sempurna. Dan dia tidak terus-menerus dalam berbuat dosa. Maka orang yang seperti ini nanti akan dimasukkan ke surga oleh Allah SWT. Jadi syaratnya harus jelas. Makanya ketika orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia masih berdoa atau minta kepada selain Allah, maka tidak bermanfaat kalimat itu. Jadi orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia masih berdoa kepada selain Allah, masih menyembah kubur, masih dia berdoa kepada selain Allah, kalimat la ilaha illallah bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Dia telah berbuat syirik akbar, bahkan bisa membatalkan syahadatnya. Jadi tidak bisa orang berbuat syirik. Jadi ketika orang sudah mengucapkan kalimat ini, dia tidak boleh berbuat syirik. Dia harus tinggalkan syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Ini kalimat Allah merupakan kalimat tauhid. Makanya ketika orang sudah mengucapkan kalimat ini dan dia sebagai manusia khilaf berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi tidak berbuat syirik, maka Allah berjanji akan mengampuni dosanya. selama dia tidak berbuat syirik. Antum lihat hadisnya di halaman 42. Nabi bersabda, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepada aku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan ketika meninggal kamu dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Hadis ini sahih riwayat Tirmizi, Ahmad, Darimi dan yang lainnya. Jadi wajib bagi seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Sekarang kita bahas bab yang ketiga untuk menjelaskan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini, ketika orang mengucapkan kalimat Allah, syaratnya enggak boleh berbuat syirik. Maka Allah mencontohkan tentang Ibrahim alaihissalam. Antum lihat bab yang ketiga, orang yang mengamalkan tauhid, niscaya dia akan masuk surga tanpa hisab. Semua kita ingin masuk surga. Semua kita ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi harus memenuhi syaratnya yang saya akan jelaskan nanti. Allah menyebutkan tentang Ibrahim alaihissalam, "Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Dalam surah An-Nahl ayat 120. Surah An-Nahl ayat 120. Jadi antum lihat di halaman 45, Allah menyebutkan tentang Ibrahim. Allah mensifatkan Ibrahim dengan 4 sifat di sini. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang patuh kepada Allah, hanif, dan dia tidak termasuk orang berbuat syirik. 4 Allah sebutkan di sini. Yang pertama, Allah sebutkan bahwa dia sebagai seorang imam. Ummah di sini maksudnya imam. Ibrahim sebagai imam. Saya mau tanya kepada antum, kita ini imam bukan? Imam? Imam apa kita? Kita ini imam bukan? Imam apa? Imam dalam rumah tangga. Allah menyebutkan kita dalam Al-Quran imam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam surah Al-Furqan di ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada pasangan-pasangan kami. Kalau seorang perempuan yang mengucapkan, ya suaminya. Kalau seorang laki-laki, istrinya. Wa dhurriyyatina, dan anak keturunan kami. Qurrata a'yun, yang menjadikan penyedap pandangan mata, yang menyenangkan hati kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Anda perhatikan di sini. Ya, sebelum saya masuk kepada Nabi Ibrahim, kepada kita dulu. Ya. Allah menyebutkan kita sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Berarti kita wajib menjadi orang bertakwa atau tidak? Wajib. Karena kita sebagai pemimpin bagi orang bertakwa. Maksudnya, istri kita harus bertakwa kepada Allah, anak kita harus bertakwa, kita pun harus bertakwa kepada Allah. Untuk bisa bertakwa kepada Allah, ya melaksanakan syariat Islam. Yang asasnya apa? Asasnya apa? Tauhid kepada Allah. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Wajib untuk taat kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Wajib melaksanakan sunnah dan menjauhkan bid'ah. Harus jadi imam di dalam rumah tangga. Dan kebanyakan kalau kita lihat sebagian kaum muslimin enggak jadi imam dalam rumah tangganya. Enggak jadi imam. Kita harus jadi imam dalam rumah tangga kita. Sebagai pemimpin kita dalam rumah tangga kita. Makanya yang kita pentingkan, yang kita urus untuk diri kita dulu. Allah enggak akan tanya siapa pemimpin kita, enggak akan ditanya. Yang ditanya siapa? Kita ditanya oleh Allah. Allah memerintahkan kita untuk mendakwahkan kepada orang lain atau kepada keluarga. Keluarga, ini perhatikan ini. Banyak, kadang-kadang dia sudah ngaji, istrinya dibiarkan, anaknya dibiarkan. Dia urusin orang lain. Orang lain, enggak ada kewajiban bagi dia. Kewajibannya ulama dan para dai. Adapun dia kewajibannya istri dan anaknya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ini perhatikan, kita harus didik istri kita dan anak kita supaya mereka menjadi orang bertakwa, dan kita pun harus bertakwa kepada Allah. Jelas? Ini penting. Karena banyak orang sibuk ngurusin yang lain, sedangkan dia enggak bertakwa kepada Allah. Sibuk dengan segala macam lah sudah. Masalah ekonomi, masalah politik, masalah segala macam sudah dia urus. Padahal dia sendiri tidak jadi imam. Yang pertama tentang Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan dia sebagai imam. Inna Ibrahim kana ummah, ummah di sini yaitu imam. Kemudian qanitan, qanit artinya muti', orang yang taat kepada Allah. Mudawim ala ta'atillah, qanit yaitu orang-orang yang mudawim ala ta'at, yang terus menerus dalam ketaatan kepada Allah. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang terus menerus dalam ketaatan kepada Allah SWT. Maka dalam ketaatan itu harus rutin, terus, continue. Gak bisa agama dipakai main. Kalau kita lihat sebagian manusia, agama dipakai main oleh dia. Apa contohnya? Banyak contohnya. Contohnya umpamanya ngaji. Ya, ngaji nuntut ilmu. Wajib atau tidak ngaji? Wajib. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Ini main-main apa tidak ini? Main-main. Soal berjamaah wajib atau tidak? Wajib. Kadang-kadang ada orang sholat berjamaah, kadang-kadang tidak sholat berjamaah. Kalau lagi enak pikirannya, sholat berjamaah dia. Kalau lagi enggak enak, sholat di rumah. Ini main-main dalam beragama. Enggak boleh. Yang pakai jilbab, kalau lagi enak dia pakai jilbab. Kalau enggak dibongkar. Bongkar pasang. Ini main-main dalam masalah agama. Belum lagi yang lain. Kalau kita lihat, banyak kaum muslimin yang main-main dengan agama ini. Enggak boleh. Kita harus dalam agama mudawi malafa'atillah. Continue istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, baru akan turun rahmatnya Allah, akan turun hidayah, akan turun barokah, dan Allah tambahkan hidayah kepada kita. Jelas ya? Yang kedua, yang ketiga, hanif, yaitu Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qan hanifa, hanif artinya dia menghadap kepada Allah dan berpaling daripada selain Allah, terus menghadap kepada Allah, berpaling daripada dari semua selain Allah. Hanya menghadap kepada Allah karena hidupnya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, di akhir-akhir surah Al-An'am. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim tidak termasuk orang berbuat syirik. Enggak pernah dalam hidupnya, sekali aja berbuat syirik enggak pernah. Makanya Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW mengikuti Nabi Ibrahim. Jadi Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Summa awhayna ilaika nittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada kamu Muhammad, hendaklah kamu mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Di sini Nabi Ibrahim sama sekali enggak pernah berbuat syirik. Ini yang saya mau tekankan di sini. Kita sudah mengucapkan kalimat la ilallah, jangan berbuat syirik kepada Allah dalam hidup kita. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun tentang orang-orang yang beriman, ciri orang beriman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Antum lihat dalam surah Al-Mu'minun di ayat 59, ada di buku ini di halaman 47. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah, yang tidak mempersekutukan Allah. Jadi sifat orang yang beriman, yang mereka dijamin dengan sorga, sifat orang yang beriman yang dijamin mereka dengan sorga dan bersegera mereka menuju sorga, di antara sifatnya yang Allah puji yang paling agung adalah mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Makanya kita harus menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang 70 ribu orang dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi menyebutkan di bab ini, di bab yang ketiga ini, tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu Nabi menyebutkan di sini tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi Nabi ketika menyebutkan tentang umatnya yang banyak nanti di hari kiamat, وَمَعْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ, dan bersama mereka dari umat yang banyak itu ada 70 ribu orang yang mereka ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian para sahabat ketika disampaikan demikian, mereka berbincang-bincang, siapa di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Sebagian sahabat menyebutkan yaitu mungkin mereka yang menjadi sahabat Rasulullah. Sebagian lagi mengatakan mungkin mereka yang dilahirkan di lingkungan Islam sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun juga. Kemudian setelah itu Nabi keluar, Nabi mengatakan kepada para sahabat, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, antum lihat di halaman 50, humul ladzina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta supaya diruqyah, tidak melakukan tatayur, tidak menganggap sial dengan sesuatu, tidak mengobati luka yang dia derita dengan cara kait, dengan besi panas, dan hanya kepada Allah mereka tawakal. Di sini disebutkan empat, Nabi sebutkan ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama, Nabi sebutkan di sini, mereka tidak minta diruqyah. Yang kedua, mereka tidak tatayur. Tatayur itu menganggap sial dengan sesuatu. Yang ketiga, mereka tidak menggunakan kai, besi panas. Yang keempat, mereka tawakal kepada Allah. Jadi yang pertama ini, mereka menunjukkan tentang kuatnya tawakalnya kepada Allah. Dia sakit, ya dia ruqyah sendiri. Dia berobat, tetap berobat, tapi dia enggak minta diruqyah. Karena apa? Kuatnya tawakal dia kepada Allah SWT. Kalau ada orang sendiri, dia enggak minta ruqyah, ada orang yang menawarkan atau dia mengobati orang itu, enggak ada masalah. Tapi dia tidak minta. Yang kedua, tidak tatayur. Tatayur ini menganggap sial dengan sesuatu. Apakah dengan angka, dengan bilangan, dengan suara burung, atau dengan kucing mati, atau dengan yang lain. Ini banyak nih orang-orang tatoyur dengan segala sesuatu. Sekarang banyak orang tatoyur dengan suara burung, dengan suara ini tatoyur. Enggak boleh. Menganggap sial dengan sesuatu. Apakah dengan yang dia lihat, apakah dengan yang dia dengar, atau dengan yang diketahui. Orang tatoyur dengan angka 13. Enggak boleh. Kalau 13 tinggal mau tulis 12A, 12B. Ini enggak boleh tatayur. Menganggap sial. Atau dengan suara burung, ini berarti ada yang mati ini. Atau ketika dia keluar rumahnya ada kucing mati. Oh, berarti saya enggak boleh keluar nih. Kalau saya jalan juga sial, enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh tatayur. Tatayur itu syirik. Kata Nabi SAW, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirk." Kata Nabi, tiara menganggap sial dengan sesuatu itu syirik. 3 kali Nabi sebutkan. Enggak boleh tatayur dengan sesuatu. Apakah dengan benda, apakah dengan wanita, atau dengan yang lain, yang enggak boleh. Enggak boleh tatayur dengan sesuatu, enggak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak. Di sini nanti ada pembahasan tentang tatayur, ada di sini, di buku ini, di kitab Tauhid ini. Tatayur, pembahasannya panjang, ada. Kemudian, tidak mereka menggunakan kain. Karena di zaman itu, dulu orang biasa menggunakan besi panas. Seperti orang lumpuh dengan besi panas itu bisa jalan lagi dia. Atau luka yang parah. Luka yang parah keluar darah itu bisa dengan besi panas berhenti darahnya. Nah, di sini enggak boleh. Dengan kain tidak dibolehkan. Wa 'ala rabbihim tawakkalun, dan mereka tawakal kepada Rabb-nya. Tapi secara umum, orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan mereka tidak berbuat syirik, ini mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya kita harus tahu bagaimana kita tahqiqu tauhid, karena judulnya di bab ini, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Man haqqaqa tauhid, barang siapa yang merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid, mengamalkan tauhid, masuk surga tanpa hisab. Nah, yang sekarang yang kita harus ketahui bagaimana mewujudkan tauhid. Sekarang kita bahas. Antum lihat di halaman 53-54 bagaimana kita mewujudkan tauhid. Ini dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawlu Sadid fi Maqasid At-Tauhid. Beliau menjelaskan tentang bagaimana kita mewujudkan tauhid. Karena kita harus tahu ini. Penjelasan Syekh As-Sa'di, saya bacakan penjelasannya dalam bahasa Arabnya dulu, setelah itu bahasa Indonesianya saya bacakan. Karena supaya antum jelas ini. Syekh As-Sa'di di dalam kitabnya Al-Qawlu Sadid menjelaskan tentang man haqqaqa tauhid wa qala jannah biqari hisab. Kata beliau begini. Fa inna tahqiqa tauhid tahdzibuhu wa tasfiyatuhu min asy-syirkil akbar wal asghar wa min al-bid'ah al-qawliyah al-i'tiqadiyah wal bid'ah al-fi'liyah al-amaliyah wa min al-ma'asi wa dhalika bi kamal al-ikhlas lillah fil aqwali wal af'al wal iradat wa bis salamati min asy-syirkil akbar al-munaqid lil asli tauhid wa min asy-syirkil asghar al-munafi li kamalihi wa bis salamati min al-bid'ah wal ma'asi allati tukaddiru tauhid wa tamna'u kamalahu wa tu'awiquhu an husuli atharihi. فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال بأن انقلب لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوط لله وقوة التوكل على الله بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه ولا يستشرف إليهم بقلبه ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أهواله كلها مقصودا بوجه الله مقصودا بها وجه الله متبعا فيها رسول الله والناس في هذا المقام العظيم درجات ولكل درجات مما عملوا وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوي الخالية من الحقائق ولا بالحلي العاطلة وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقة الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة فمن حقق توحيد له هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكمله والله أعلم. ثم لي أذكر ترجمهنيا في halaman 153-154. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتب له: bagaimana kita mewujudkan tauhid yang sebenarnya. Beliau menjelaskan di sini. Kata beliau, adapun yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid, yaitu membersihkan dari syirik besar maupun syirik kecil, dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Itu semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan dan niat, juga dengan menghindar dari perbuatan syirik besar yang membatalkan tauhid dan syirik kecil yang meniadakan kesempurnaannya. Di samping itu wajib menjauhi bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid, meniadakan kesempurnaan serta mencegah dari pengaruh keduanya terhadap tauhid tersebut. Siapa saja yang merealisasikan tauhid ditandai penuhnya hati dengan iman, tauhid dan keikhlasan yang ia dibenarkan dengan amalan, dia tunduk kepada semua perintah Allah Azza wa Jal dan tidak mengotorinya dengan terus maksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, bahkan termasuk orang-orang yang pertama memasuki dan menempatinya. Di antara keistimewaan yang menunjukkan pengamalan tauhid adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuatnya tawakal kepada Allah. Dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk dalam setiap urusan pribadi, tidak meminta penghormatan, tidak meminta-minta kepada mereka baik dengan perkataan maupun perbuatan. Sebaliknya kondisi lahir dan batinnya, perkataan dan perbuatannya, cinta dan bencinya, serta seluruh keadaannya dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, manusia yang berkedudukan agung ini bertingkat-tingkat. Allah berfirman, "Walikullin darajatum mimma 'amilu." Dan masing-masing orang tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Yang kelima, merealisasikan tauhid bukanlah dengan amangan, bukan dengan angan-angan, dan bukan dengan dakwah yang kosong dari kenyataan. Ia tidak juga dengan kekaguman yang kosong dari tindakan yang nyata. Akan tapi direalisasikan dengan apa yang tertanam dalam hati dari keimanan dan hakikat ihsan, serta dimanakan oleh akhlak yang indah dan amal-amal soleh yang mulia. Maka siapa saja yang merealisasikan tauhid sesuai dengan urutan di atas, dia akan memperoleh keutamaan yang banyak lagi sempurna. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, antum catat. Yang pertama dikasih nomor satu, ya. Supaya satu persatu saya akan jelaskan. Dalil-dalilnya nanti saya sebutkan. Adapun yang maksud dengan merealisasikan tauhid ialah membersihkan dari syirik besar maupun syirik kecil. Jadi ketika dia mengatakan dia bertauhid kepada Allah, dia wajib membersihkan diri dari syirik besar dan syirik kecil. Dia harus berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Perhatikan itu. Kemudian dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dan dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Itu semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan dan niat, dan menghindar diri perbuatan syirik yang besar yang membatalkan tauhid dan syirik kecil yang meniadakan kesempurnaannya. Jadi yang pertama, mewujudkan tauhid ini dengan membersihkan diri dari syirik. Jadi kita harus berusaha bagaimana membersihkan diri kita dari syirik. Makanya di bab yang keempat itu, untuk melihat di bab yang keempat itu dibawakan tentang al-khawb minasyirik. Khawb minasyirik. Jadi seorang yang mentauhidkan Allah, dia harus takut kepada kesyirikan. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam takut kok jatuh ke syirik. Sampai beliau berdoa, wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Takut. Jadi jangan kita merasa aman. Jangan kita merasa, wah saya sudah bertauhid, sudah ngaji, insya Allah saya tidak akan jatuh ke syirikan. Tidak boleh. Kita harus terus hati kita takut jatuh dalam kesyirikan. Makanya keyakinan ini harus tumbuh di kita, dan kita harus menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena Nabi paling takut kepada umatnya dari perbuatan syirik. Kalau syirik besar, kalau syirik kecil Nabi takut, apalagi syirik? Syirik besar. Antum lihat hadisnya di halaman 61. Di halaman 61. Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum syirkul asghar." Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah, qala ar-riya. Halaman 61. Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa atas kalian adalah perbuatan syirik kecil. Mereka pada sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Nabi takut jatuh umatnya dalam perbuatan syirik yang kecil. Kalau syirik yang kecil Nabi takut, apalagi syirik? Syirik besar. Kita harus jauhkan. Syirik besar itu artinya berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah. Orang yang mati dalam keadaan dia berdoa atau meminta kepada selain Allah, dia pasti masuk neraka. Antum lihat hadisnya di halaman 63. Hadisnya lihat halaman 63. Nabi bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyembah sekutu selain Allah, maka dia masuk neraka. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau dia berdoa, meminta kepada selain Allah, dia berbuat syirik, atau dia beribadah, atau dia menyembah kepada selain Allah, maka dia tidak akan masuk sorga, dia masuk neraka. Lebih jelas lagi antum lihat di halaman 64. Di halaman 64. Riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bi syai'in dakhala al-jannata." Wa man laqiyahu yushriku bi syai'in dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu Allah meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, maka dia pasti masuk surga. Tetapi barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka dia pasti masuk neraka. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Jadi kalau bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dia masuk surga. Tapi kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk neraka. Dan syirik ini seperti disebutkan di sini harus menjauhkan syirik kecil dan syirik besar. Saya akan sebutkan dulu yang pertama ini. Kita kembali lagi ke halaman 53. Jadi kita harus membersihkan syirik besar dan syirik kecil. Jadi syirik yang besar tadi menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah dan yang lainnya. Atau takut dan harap kepada selain Allah, mencintai kepada selain Allah dan yang lainnya. Ini termasuk bagian daripada syirik besar. Kemudian dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dan bid'ah yang berupa perbuatan, ini juga harus dijauhkan semua bid'ah-bid'ah. Ya, bid'ah-bid'ah yang bentuknya keyakinan seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah, Khawarij, kemudian juga yang lain, Qadariyah, Murji'ah. Ini syirik dalam bentuk keyakinan dan perkataan yang mereka jadikan acuan dari pendapat mereka. Dari Mu'tazilah ini semua beda-beda yang berupa keyakinan yang bisa jadi, bisa mereka keluar dari agama. Kalau keyakinannya seperti yang dijelaskan oleh para ulama sudah menyimpang jauh dan kufur. Jadi bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan. Seperti mengatakan, seperti orang Syiah mengatakan, perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka lakukan banyak sekali ya. Kalau kita lihat contohnya, seperti mencaci maki para sahabat, melaknat para sahabat, kemudian amal-amal yang mereka lakukan, ini bentuknya keyakinan, perkataan. Atau mengatakan Ali, dia lebih mulia daripada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ini gak benar. Jelas yang paling mulia adalah sahabat Abu Bakar menurut nas dalil. Dan Ali juga mengatakan demikian radhiyallahu anhu. Begitu juga seperti bid'ahnya perkataan tentang orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini bid'ah dan keyakinan yang mereka yakini. Kemudian juga bid'ah yang berupa perbuatan. Ini kalau ini banyak. Di kita di Indonesia ini banyak sekali yang berupa perbuatan-perbuatan bid'ah-bid'ah. Ya, seperti orang berdoa di sisi kuburan. Kalau dia berdoa kepada Allah, syukur. Kalau dia mengatakan dengan berdoa di sisi kuburan itu dia akan makbul, ini beda. Tapi kalau dia berdoa kepada minta kepada penghuni kubur, jatuhnya apa? Syirik. Kalau dia baca Al-Quran di kuburan, enggak ada contoh dari Nabi baca Al-Quran di kuburan. Dan banyak beda-beda yang berupa perbuatan ini ribuan yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Begitu juga harus jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini semua lakukan dengan keikhlasan kepada Allah dan menghindarkan diri perbuatan syirik besar yang membatalkan tauhid dan syirik kecil. Perbedaannya apa antara syirik besar dengan syirik kecil? Antum lihat di halaman 58 perbedaannya. Syirik besar, syirik kecil, perbedaannya antum lihat di halaman 58 di footnote nomor 97. Di footnote nomor 97. Perbedaannya antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik akbar, syirik besar membatalkan seluruh amalan. Adapun syirik asghar, syirik kecil membatalkan amalan yang dia berbuat syirik di dalamnya. Yang kedua, syirik akbar, syirik besar membuat pelakunya kekal dalam neraka. Adapun syirik asghar tidak menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Yang ketiga, syirik akbar membuat pelakunya murtad, keluar dari agama Islam. Adapun syirik asghar tidak membuat pelakunya murtad. Ini penjelasan Syekh Abdullah Fauzan, Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan. Sekarang kita masuk yang kedua. Ini yang pertama. Bagaimana kita mewujudkan tauhid? Yang kedua, siapa saja yang meriasakan tauhid, ditandai penuhnya hati dengan iman, tauhid dan keikhlasan yang ia benarkan dengan amalan, dia tunduk kepada semua perintah Allah Azza wa Jal, serta tidak mengotorinya dengan terus maksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan termasuk orang yang pertama memasukinya dan menempatinya. Tuh, perhatikan di sini. Yang kedua, orang yang mewujudkan tauhid ditandai dengan penuhnya hati dengan iman, tauhid dan ikhlas, yaitu dia buktikan dengan amal. Artinya dia cepat sekali melakukan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Serta dia tidak mengotori dengan perbuatan terus-menerus dalam maksiat, sebab Allah menyebutkan demikian dalam surah Ali Imran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi tidak israr ala al-ma'asi, tidak terus-menerus dalam perbuatan maksiat. Jadi seorang yang beriman dan bertauhid kepada Allah, dia tunduk kepada hukum-hukum Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kita sebagai manusia, ya mesti kadang-kadang jatuh dalam perbuatan maksiat, mesti. Gak mungkin tidak. Tapi yang diperintahkan oleh Allah, kita segera apa? Bertaubat. Sebab Nabi bersabda, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah. Setiap anak Adam pernah berbuat dosa. Tapi yang terbaik dari yang berbuat dosa yang bagaimana? Yang bertaubat kepada Allah Taala. Segera bertaubat kepada Allah Taala. Jadi kita harus segera bertaubat. Jadi iman ini betul-betul dibuktikan dengan apa? Dengan amal. Kalau dia orang beriman kepada Allah, kalau dia bertauhid kepada Allah, buktikan dengan amal, dengan taat dan tunduk. Makanya ikhwan fil din, azakumullah, tolong antum perhatikan bahwa kita ngaji, kita nuntut ilmu, kita belajar. Tujuan dari kita belajar bahwa kita ingin meningkat iman kita kepada Allah. Bahwa dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, bertambah takut kita kepada Allah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan yang dikatakan al-ilmu khasyiatullah. Yang dikatakan ilmu itu takut kepada Allah. Jadi semakin kita ngaji ini, nuntut ilmu, tambah takut kepada Allah. Tambah takut berbuat maksiat, tambah takut berbuat syirik, tambah takut berbuat dosa besar. Bukan tambah berani. Bukan. Dengan ngaji ini justru mencegah kita dari berbuat maksiat. Baik yang laki maupun perempuan. Tambah taat, tambah takut kepada Allah. Yang perempuan juga demikian. Pakaiannya sempurna, dia taat kepada suaminya, tidak melawan suaminya. Dan taat juga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang lakinya juga demikian, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, maisha, mata pencarian yang haram, ditinggalkan semuanya. Bukan tambah berani, bahkan ada orang-orang yang berbangga dengan dosanya. Enggak boleh. Ini bukan penuntut ilmu. Berbangga dengan dosa, dia berbuat dosa. Dia bangga dengan dosanya. Dia bangga umpamanya dia cukur jenggot, bangga dia. Kan mesti malu. Kalau dia orang beriman dan taat kepada Allah, hadis Nabi menyuruh wa'ful liha, akhul liha, piara jenggot kamu, panjangkan jenggot kamu. Hukumnya apa? Wajib. Mencukur jenggot hukumnya haram. Mesti dia malu. Enggak boleh orang berbangga dengan mencukur jenggot, enggak boleh. Oh, yang penting saya ngaji, saya sholat, saya cukur jenggot karena atasan saya nyuruh cukur. Enggak boleh. Hukumnya haram. Cukur jenggot, enggak boleh. Tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Sepakat seluruh ulama, hatta semua imam mazhab. Semua imam mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Zohir mengatakan haram dan dosa besar mencukur jenggot itu. Atau isbal, memanjangkan kain atau celana lebih dari mata kaki, enggak boleh. Bagi laki-laki hukumnya haram. Kalau dia beriman kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, jangan melanggar dia. Tunduk dan taat kepada Allah. Dan itu mudah, enggak sulit. Seperti melihara jenggot. Mudah. Allah memberikan nikmat ini. Tinggal pelihara. Begitu juga celana atau kain, tinggal digunting. Orang kafir aja, orang kafir pakai celana pendek ke pesawat gak ada masalah. Gak malu dia. Kok kita cuma gunting aja malu? Kenapa? Gak usah takut celana orang yang beriman. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celana orang yang mencela. Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian orang yang beriman itu. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya. Tinggalkan yang haram-haram itu. Kalau maishanya haram, tinggalkan. Jangan kemudian terus menerus. Kalau dia beriman, tinggalkan yang haram itu. Kalau dia bertanya kepada Allah, tinggalkan. Makanya kita ngaji ini dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah. Mesti setiap kita ngaji, setiap kita datang majelis taklim, tambah iman kita kepada Allah, tambah ketakwaan kita kepada Allah. Itu harus diperhatikan itu. Tambah keikhlasan kita. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ganjarannya orang yang beriman dan beramal soleh, ganjarannya apa? Ganjarannya apa? Sorga. Dan kita semua yang masuk sorga. Berulang kali, ratusan ayat Allah sebutkan. Innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im. Innal ladhina amanu wa amilu salihati. Wabashir ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannat. Berikan kabar gembira kepada orang beriman dan salih bagi mereka surga. Banyak ayatnya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati lahum jannatul firdaus nuzula. Ratusan ayat iman amal saleh. Apa cuma sebutan iman aja? Dibuktikan dengan amal, dengan taat kepada Allah, menjauhkan maksiat. Jelas ini ya? Jelas. Yang kedua jelas. Yang ketiga sekarang masuk. Di antara keistimewaan yang menunjukkan pengamalan tauhid, yang ketiga, di antara keistimewaan yang menunjukkan pengamalan tauhid, sempurnanya ketaatan kepada Allah SWT dan kuatnya tawakal kepada Allah. Dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk dalam setiap urusan pribadi. Tidak minta penghormatan, tidak minta-minta kepada mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Itu perhatikan di sini. Ya. Di antara keistimewaan dari tauhid, sempurnanya ketaatan dia kepada Allah dan kuatnya tawakal dia kepada Allah. Kuat tawakal kepada Allah. Yang dikatakan tawakal yaitu i'timadul qalbi 'ala Allah. Bersandarnya hati ini kepada Allah. Atau sidqut tafwid wal i'timad 'ala Allah. Jujurnya kita penyerahan dan bersandar hati kepada Allah. Kita serahkan semua urusan kepada Allah. Itu namanya tawakal kepada Allah. Nah, itu yang kita baca setiap kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dan tawakal itu termasuk syarat iman. Sampai Allah mengatakan wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalau tawakal dikerahkan orang beriman. Tawakal kepada Allah. Tentunya tawakal tidak meninggalkan sebab. Maksudnya tawakal, umpamanya sekarang kita sakit. Tawakal kita kepada Allah tidak meninggalkan sebab. Tetap wajib apa? Ikhtiar, berobat. Kita enggak punya apa-apa, kita miskin. Kita tawakal kepada Allah. Apa kita diam di rumah? Tidak. Apa kita wajib? Ikhtiar mencari nafkah, cari pekerjaan, cari usaha. Jadi tawakal tidak meninggalkan apa? Sebab. Jelas ini. Kita enggak ngerti agama, kita enggak tahu. Kita tawakal insya Allah nanti ilmu akan datang dengan sendirinya. Betul atau tidak? Tidak benar. Ini bukan salah lagi, tapi apa? Sesat. Seperti keyakinan orang-orang sufi. Kita enggak perlu belajar, nanti ilmu akan datang sendiri. Enggak mungkin. Sahabat aja belajar kepada Nabi SAW. Hatta Nabi Musa AS belajar kepada siapa? Nabi Khidir. Belajar tetap wajib. Makanya kita bodoh, kita enggak tahu agama. Untuk bisa dapat ilmu dengan apa? Ikhtiar, belajar, nuntut ilmu. Datang ke ilmu. Bawa bukunya, bawa catatan. Belajar sungguh-sungguh. Baru dapat ilmu. Jelas ini ya. Itu yang dikatakan tawakal. Kemudian, kuatnya tawakal dia kepada Allah. Dia tidak berpaling kepada manusia. Perhatikan ini. Perhatikan, jangan ada yang tidur. Perhatikan. Jangan ada yang tidur. Jadi dia tidak minta-minta kepada manusia, tidak boleh. Karena minta-minta kepada manusia untuk urusan pribadi dia termasuk merusak tauhid ar-rububiyyah. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim kitabnya Madarij Salikin. Minta-minta, dan ini masih banyak kaum muslimin yang suka minta-minta. Enggak boleh dalam Islam. Minta-minta enggak boleh dalam Islam hukumnya. Hukumnya haram. Baik dia sebagai talibul ilm, baik dia sebagai orang awam, apalagi dia sebagai ustaz. Enggak boleh minta-minta kepada muridnya, enggak boleh. Di sini disebutkan, antum lihat di sini, dia tidak minta-minta dengan lisanul hal keadaannya atau lisanul maqal dengan ucapannya. Ada, betul dia tidak minta langsung kepada muridnya, tapi tunjukkan dia keadaannya, pakaiannya compang-camping. Ya dia jalan ke tempat pengajian dengan jalan kaki. Kok usah jalan kaki? Yang enggak punya motor. Supaya apa? Supaya muridnya beliin motor. Ini apa minta-minta dengan apa? Lisanul hal. Enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh. Minta dengan ucapan langsung atau dengan keadaan kita enggak boleh dalam Islam. Hukumnya haram dalam Islam. Orang yang minta-minta, maka dia mengumpulkan bara api. Dan dia akan di hari kiamat nanti enggak ada ini. Mukanya enggak ada. Enggak ada daging, raut mukanya tidak ada. Kata Nabi SAW, la yazalu nas atau mazalan nasu yas'alun mazal ar-rajul yas'alun nas hatta ya'ti yaumul qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atul lahmin. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Tetaplah seorang minta-minta kepada manusia sampai nanti di hari kiamat enggak ada lagi mukanya, enggak ada. Karena enggak punya rasa malu. Enggak bisa dibilang muka-muka tembok, muka beton kali ya. Enggak punya malu, sama sekali enggak punya malu. Enggak boleh. Kalau dia bertauhid kepada Allah, enggak boleh minta-minta kepada manusia. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Dan kita enggak boleh iri kepada manusia, enggak boleh. Karena apa? Allah sudah bagi rezeki kepada manusia. Makanya Allah menyebutkan, antum lihat ayatnya. Suruh kita minta karunia Allah. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa. Di ayat 32. Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Di ayat 32. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهِ بِبَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 32. Allah menyebutkan dalam ayat itu, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dikum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alu Allah min fadlihi. Inna Allah kana bi kulli syai'in 'alima." Dan janganlah kalian mengharapkan atau bercita-cita atau berangan-angan mengharapkan apa yang Allah karuniakan sebagian kalian sebagian yang lain. Bagi laki-laki yang mendapatkan bagian apa yang Allah berikan dan bagi wanita mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Bagi laki yang mendapatkan bagian apa yang mereka usahakan, bagi wanita mendapatkan bagian apa yang mereka usahakan. Was'alullah min fadli, mintalah karunia kepada Allah. Bukan minta kepada manusia, was'alullah, minta kepada Allah. Innallaha bikulli syai'in 'alima. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini kita bisa lihat di surah An-Nisa di ayat 34. Ayat 32. Jadi enggak boleh minta-minta dan enggak boleh iri. Merusak tauhidnya dia kepada Allah. Karena rezeki Allah sudah bagi. Ada yang diberikan lebih oleh Allah, ada yang diberikan pas-pasan. Tapi orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, dia orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Kalau dia redha dengan rezeki yang Allah berikan, meskipun sedikit rezeki itu, dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi SAW, "Wardha bima qasamallahu lak takun agnan nas." Jika kamu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu jadi orang yang paling kaya di antara manusia. Harus begitu. Kalau kita bertauhid kepada Allah, mesti kita redha dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ini kalau kita lihat, kebanyakan kurang tauhidnya. Banyak mengeluh kepada manusia. Banyak cerita tentang susah hidupnya. Enggak boleh. Kan kita beriman. Di antara iman, rukun iman yang keenam apa? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada qadar dan qadar baik dan buruk. Giliran baik dia diam aja. Giliran buruk, waduh ngeluhnya luar biasa. Sakit, susah, ini, itu. Adukan semua kepada siapa? Kepada Allah. Yang bisa menyelesaikan urusan kita hanya Allah. Makanya perhatikan tauhid kita ini, iman kita banyak yang gak beres. Mengeluhnya semua kepada manusia. Masalah rezeki, masalah mata pencarian, masalah segala macam semuanya. Adukan semua kepada Allah SWT. Jadi kita gak boleh minta-minta kepada manusia. Dan ini merusak tauhid apa? Rububiyah. Kenapa Ibnu Qayyim membahas tentang rububiyah? Tauhid rububiyah. Siapa yang bisa jawab? Jangan bengong. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kenapa rububiyah? Iya. Naam, karena Allah yang memberikan, Allah yang menciptakan kita dan Allah berjanji bahwa Allah yang memberikan siapa? Apa? Rezeki. Semua makhluk ini Allah yang ciptakan. Dan Allah yang jamin semua rezekinya oleh Allah Taala. Jadi kita gak boleh minta pada manusia. Kalau umpamanya orang minta buat kepentingan pondok, masjid, untuk kepentingan, boleh. Bukan pribadi, kalau pribadi gak boleh. Tapi caranya harus baik. Jadi harus perhatikan ini. Kemudian juga kalau kita ngaji, nuntut ilmu, ya kita untuk ngaji. Dan kemudian panitia minta duit kepada yang ngaji, enggak boleh. Itu juga akhwat jangan sibuk tuh dengan keropak-keropak tuh, enggak boleh. Kita ngaji bukan minta duit. Perhatikan itu. Sibuk di belakang itu ngurusin keropak. Ngaji nuntut ilmu duduk catat sehingga dapat ilmu yang bermanfaat buat kita. Kita ngaji mau nuntut ilmu. Kita mau ingin jadi orang beriman bertakwa kepada Allah. Yang keempat, sebaliknya kondisi lahir dan batinnya, perkataan dan perbuatannya, cinta dan bencinya, serta seluruh keadaannya dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah SWT dan mengikuti contoh Nabi SAW. Ketahuilah manusia yang berkedudukan agung ini bertingkat-tingkat. Jadi orang yang kondisi lahir dan batinnya, perkataan, perbuatan, cinta dan bencinya, seluruhnya karena Allah. Dia mencintai orang karena Allah. Dia benci kepada orang karena dia kufur karena Allah. Tadi sudah saya bahas. Ada enggak orang Islam sekarang ini yang cinta kepada orang kafir, bela orang kafir, ada enggak? Banyak. Yang enggak benar di sini apanya? Imannya enggak benar. Makanya harus belajar tentang tauhid. Enggak benar imannya. Kalau dia beriman kepada Allah, dia akan benci kepada orang kafir. Tapi kebencian dia karena Allah. Tapi tidak meninggalkan dia untuk apa? Untuk mendakwahkan dan mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Perhatikan. Kita benci kepada orang berbuat beda. Tapi enggak lepas, kita tetap wajib untuk mengajak mereka ke dalam sunnah. Itu perhatikan. Bencinya karena Allah. Cintanya kepada orang yang taat. Melaksanakan sunnah. Mentauhidkan Allah. Kita cinta karena Allah. Kita memberi karena Allah. Memberi seorang karena Allah. Dan kita tidak memberi karena Allah. Karena dia gak pantas untuk diberikan. Gak berhak untuk memberi zakat. Kan kadang-kadang kita Ramadan orang bagi zakat. Ada orang yang kuat, mampu untuk usaha. Gak berhak untuk zakat. Gak berhak. Jadi kita memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah. Semua. Dia melakukannya karena mengharapkan wajah Allah. Dan mengikuti contoh Nabi SAW. Dan semua ini bertingkat-tingkat manusia. Bertingkat-tingkat. Kemudian yang kelima, merasakan tauhid bukanlah dengan angan-angan, bukan dengan dakwaan yang kosong, bukan dengan kekaguman yang kosong dari tindakan yang nyata. Jadi mengatakan dia beriman, bertauhid kepada Allah harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kenyataan, dengan amalan. Makanya ikhwan fillah, yang paling mendasar sekali yang antum perhatikan, ketika kita mentauhidkan Allah, kita sesuai dengan kalimat la ilaha illallah, kita harus barok dengan semua bentuk kesyirikan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh, beliau itu barok kepada segala macam bentuk kesyirikan. Antum lihat di bab ini, ada di bab yang ke-6 ayatnya, kalau antum lihat di surah Az-Zukhruf, ini yang paling mendasar ini. Dalam kalimat la ilallah, yaitu dia harus barok dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Ini paling mendasar dalam kita membahas tentang tauhid. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26-27. Allah berfirman, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَى الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 26-28. Di sini saya ditulis 27, sebentar sampai 28. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ini terus terang nih, kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu beribadah kepada Allah yang menciptakan aku. Artinya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku. Jadi aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu beribadah kepada Allah yang menciptakan aku. Karena sungguh Allah memberi petunjuk kepadaku. Dan Allah jadikan kalimat itu kalimat yang kekal pada anak cucunya. Di sini Nabi Ibrahim menjelaskan tentang kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? la ilaha illallah, yaitu la ma'budah bihaqin illallah, tidak ada yang sembah dengan benar kecuali Allah. Di sini ada dua rukun, yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nabi Ibrahim menafikan dulu la ilaha, yaitu Nabi Ibrahim mengatakan innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Jadi kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha, dia wajib berlepas diri dengan semua yang sembah. Dia wajib berlepas diri semua ajaran agama yang lain selain agama Islam. Dia berlepas diri. Dan dia juga berlepas diri semua yang disembah oleh manusia. Orang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah segala macam, matahari, bulan. Dia berlepas diri. Kalau dia mengatakan begini, saya bertauhid kepada Allah, saya mengucapkan kalimat Allah, tapi saya masa bodoh, orang menyembah apa saja, masa bodoh. Ini orang bertauhid atau tidak? Tidak bertauhid. Karena syarat daripada tauhid, dia wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dan dia wajib berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah. Ini tauhid. Maka disebutkan demikian dalam Al-Quran. Ini syarat la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Ini rukun la ilaha illallah. Jadi yang pertama, Nabi Ibrahim mengatakan, innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dengan apa yang kalian sembah. Berlepas dulu. Jadi bukan kita gak mau tahu, saya gak mau tahu, tidak. Kita berlepas diri apa yang mereka lakukan. Membenci dan tidak menyukai karena mereka beribadah kepada selain Allah. Kemudian, ila ladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Nabi Ibrahim menyebutkan kalimat fatarani, ay khalaqani, untuk mendakwakan kepada mereka, karena mereka meyakini kaum musyrikin bahwa yang menciptakan mereka siapa? Allah. Mereka meyakini bahwa yang memberikan rezeki kepada mereka Allah. Kalau mereka meyakini demikian, konsekuensinya mereka wajib beribadah hanya kepada Allah. Seperti Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal-awal surah Al-Baqarah, wahai orang, wahai manusia, beribadah kepada Allah yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Nabi Ibrahim di sini untuk menarik manusia kepada tauhid al-uluhiyah, beliau menjadikan dalil dengan tauhid apa? Rububiyah. Jelas ya? Kemudian juga antum lihat lagi. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 256, di sini saya enggak sebutkan, termasuk daripada rukun tauhid. Allah menyebutkan apa? Faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'awdil wuthqa. Di ayat 255 tentang ayat kursi. Ini ayat 256-nya. Antum lihat yang bawa mushaf. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'awdil wuthqa. Lam yusama laha wallahu subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang kufur kepada tagut, mengingkari semua tagut, berlepas diri semua tagut. Ini kalimat dari la ilaha, mengingkari semua Tuhan, mengingkari semua sembah sesembahan selain Allah. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang amat kokoh. Lam yusama laha, enggak akan putus. Dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Jadi tauhid itu harus dilaksanakan dengan rukunnya, yaitu nafi, menafikan semua yang disembah selain Allah, dan dia wajib isbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Dan enggak boleh dia berbuat syirik. Makanya orang-orang yang dia melaksanakan sholat tapi dia masih berbuat syirik, maka enggak akan diampuni dosanya oleh Allah Taala. Saya akan sebutkan satu hadis Nabi SAW. Hadis ini dimasukkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah di juz yang ketiga. Nabi bersabda begini SAW, man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an yusalli salawatil khams wa yasumu ramadhan gufira lahu. Kemudian kata sahabat di sini, yaitu Mu'adz bin Jabal, qultu afala ubashshirukum ya Rasulullah, qala da'hum ya'malu. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dia sholat yang lima waktu, dia puasa Ramadan, maka dihapuskan dosa-dosanya. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, apakah boleh aku mengabarkan, memberikan kabar gembira kepada manusia Rasulullah? Kata Nabi, da'hum, biarkan mereka ya'malu, biarkan mereka melakukan amal. Artinya mereka wajib setelah mengucapkan kalimat la ilallah, yaitu mereka wajib untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian wajib mereka melakukan salat yang 5 waktu. Wajib mereka melakukan puasa Ramadan dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya di juz yang 5. Dan kata Syekh Albani, hadza isnadun sahih. Sanad hadis ini sahih. Kata beliau begini. Antum perhatikan, kata beliau begini. Beliau memberikan penjelasan. Wa fil hadithi dilalatun zahiratun ala anna al-muslima la yastahiqqu maghfirat Allah illa idza laqiya Allah azza wa jalla wa lam yushrik bi syai'a. Dzalika li anna syirka akbarul kaba'ir kama huwa ma'rufun bil ahadith as-sahiha. Wa min huna yadhharu lana dhalalu ulaika alladhina ya'ishuna ma'ana wa yusalluna salatana wa yasumuna siyamana walakinnahum yuwaqi'una ahwa'an syirkiyat wal wathaniyat kal istighatsati bil mauta min al awliya'i was salihin wa du'a'in fi syada'idi min dunillah wa dhabhi lahum wa nadhri lahum wa yadhunnuna annahum bidzalika yuqarribunahum ila Allahi zulfa hayhata hayhat dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul ladhina kafaru minan nar. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau begini. Hadis ini ada penunjukan yang jelas bahwa seorang muslim dia tidak berhak mendapatkan ampunan dari Allah kecuali apabila dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Karena yang demikian, karena syirik itu merupakan sebesar-besar dosa, dosa besar sebagaimana sudah diketahui dari hadis yang sahih. Karena itu dari sini diketahui tentang sesatnya mereka yang hidup bersama kita, mereka sholat bersama kita, puasa bersama kita, tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan juga keberhalaan seperti mereka minta tolong di saat sulit kepada orang-orang mati dari para wali. Mereka datang ke kuburan-kuburan orang soleh, minta kepada mereka. Mereka berdoa kepada mereka di saat mereka sulit. Mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah mati selain kepada Allah. Dan mereka menyembelih untuk orang-orang yang sudah mati. Dan mereka bernazar untuk mereka. Dan mereka menyangka bahwa yang demikian mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hayhata hayat, sangat jauh yang demikian ini. Ini merupakan sangkaan orang-orang kafir, maka celaka bagi orang-orang kafir dari neraka. فعلى كل من كان مبتلى بشيء من ذلك من إخوان المسلمين أن يبادروا فيتوبوا إلى الله رب العالمين ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع المستقى من الكتاب والسنة. Maka wajib atas setiap muslim yang terkena cobaan ini, artinya masih berbuat kesyirikan dari saudara kita kaum muslimin, hendaklah mereka segera bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Dan tidak ada jalan bagi mereka kecuali mereka belajar dengan ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab mereka ini, sebagian mereka menamakan perbuatan-perbuatan mereka dengan macam-macam namanya. Namanya dengan apa istilah mereka? Tawassul, istighatsah atau yang lainnya. Pada akhirnya perbuatan apa? Syirik. Syirik hukumnya dosa besar yang paling besar. Makanya ketika kita menjelaskan tentang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar, ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid, munkar yang paling munkar adalah syirik. Ini dulu yang harus kita dakwakan kepada kaum muslimin semuanya. Jadi baiknya satu rumah tangga, baiknya satu masyarakat, baiknya satu kota dan satu negara, bagaimana mengajak umat ini mentauhidkan Allah. Itu harus kita perhatikan itu. Bukan mengajak manusia keluar ke jalan, bukan. Mengajak manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah agar mereka beriman kepada Allah dan bertakwa. Kalau mereka beriman bertakwa, dijamin oleh Allah apa? Apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota beriman kepada Allah dan bertakwa, kami bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Berkah Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 96. Dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Makanya para dai dakwanya, asasnya yang pertama dakwah apa? Tauhid. Kalau tidak mereka mendakwakan dakwah tauhid, mereka menyimpang dari manhajul anbiya fi da'wati ila Allah, menyimpang. Jadi dakwah ini harus kita mulai dari sekarang. Kapan lagi kita mau mulai dakwah ini? Dan jangan mengatakan dakwah ini masyarakat belum siap. Sekarang yang menyuruh mendakwakan dakwah ini siapa? Yang menyuruh mendakwakan dakwah ini pertama kali siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Allah yang tahu tentang mereka, bahwa mereka itu hatinya siap untuk menerima dakwah tauhid. Allah yang mau tahu. Makanya Allah menyuruh para nabi dan para rasul memulai dakwah dengan tauhid, bukan dengan yang lain, bukan dengan masalah ekonomi, bukan dengan masalah politik, bukan dengan masalah fikih. Tauhid yang dimulai dulu, agar mereka paham tentang tauhid kepada Allah, baru yang lain akan dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Tauhid dulu ini. Seandainya mereka melakukan semua perbuatan sholat, puasa, zakat, tapi mereka tidak bertauhid, mereka berbuat syirik, diterima gak amalnya? Tidak. Gak akan terima, dan gak akan diampunkan dosanya oleh Allah. Sampai mereka taubat di saat mereka masih hidup. Kalau mereka mati dan berbuat syirik, gak akan diampunkan di akhirat nanti. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru maduna dhalika bima yashaa. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman azimah. Dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa Allah kehendaki. Barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia berbuat dosa besar yang paling besar. Jadi ini dakwah mengajak umat kepada tauhid. Makanya para dai, para ustaz, para kiai, ulama, wajib mereka memulai dakwah dengan tauhid. Kalau tidak, mereka menyimpang dari jalannya para nabi dan jalannya para rasul, dan tidak bermanfaat. Waktu yang mereka habiskan puluhan tahun untuk dakwah ini tidak bermanfaat kalau mereka tidak mulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Ini jalan yang benar, ini jalan yang lurus, ini jalan yang dapat menyampaikan manusia kepada Allah, keridhaannya dan ke surga Allah. Allah menyebutkan demikian. Makanya Allah menyebutkan bahwa dosa yang paling besar di muka bumi dosa apa? Syirik. Dan Allah menyebutkan bahwa orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Dan Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Sesat dengan kesesatan yang jauh. Siapa yang tahu ayatnya? Bahwa orang berbuat syirik sesat. Nah, ada dua ayat. Sebenarnya ada berapa ayat? Saya sebutkan dua. Yang pertama, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 116. Allah menyebutkan tentang orang yang berbuat syirik sesat. Yang mengatakan demikian siapa? Allah. Cuma ketika kita mengatakan demikian, kiai-kiai ustaz, ini ustaz suka nyesatkan orang. Kata mereka gitu. Yang nyesatkan bukan saya. Yang sesatkan siapa? Allah. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 116. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfir wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'a wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, kata Allah, dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dia telah berbuat syirik sesat. Nah sekarang mereka ingin mengatakan bahwa orang berbuat syirik itu melakukan amal soleh. Ini kan paradoks. Tanah kudot. Kiai-kiai mengatakan orang ziarah ke kubur wali, minta di sana, itu ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya perkataan mereka dengan perkataan orang-orang musyrik? Kata orang-orang musyrik, ketika ditegur mereka kenapa menyembah berhala, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami gak menyembah mereka. Tujuan kami menyembah patung-patung dan kubur-kubur, tujuannya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah apa bedanya perkataan orang musyrik dengan orang-orang sekarang, sebagian kiai, sebagian ulama ngajak muridnya sampai berbondong-bondong, berbis-bis ya, ziarah ke kubur-kubur wali. Sampai di sana mereka minta, nangis-nangis, minta. Bahkan ada yang tawaf. Ini perbuatan syirkun akbar. Ada yang tawaf di antara mereka. Ini syirkun akbar. Bukan syirik kecil. Perbuatan dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Allah mengatakan sesat. Tapi mereka mengatakan apa? Bahwa ini perbuatan apa? Tawassul, amal soleh. Ini gak benar. Nah terus yang syirik kan bagaimana? Yang syirik kata mereka, yaitu orang kafir. Yang nyembah berhala. Ya berhala, wasan atau asnam. Semua yang disembah selain Allah. Tagut, yaitu apa yang disembah selain Allah. Termasuk orang menyembah kubur. Dan mereka mendengar gak? Mereka mendengar gak? Ketika ada orang datang ke sana berdoa kepada mereka itu, bisa mendengar atau tidak? Tidak. Kata Allah dalam Al-Quran, In tada'uhum la yasma'u du'a'akum wa in sami'u la mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah berfirman surah Fatir, In tada'uhum la yasma'u du'a'akum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, kepada orang-orang yang sudah mati itu, la yasma'u du'a'akum. Tidak bisa mendengar mereka. Siapa aja, apakah itu nabi, apakah wali, apakah ulama, apakah orang yang paling soleh di muka bumi ini, orang datang ke kuburnya meminta, enggak mendengar mereka. Walau sami'u, kalau seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, enggak bisa mereka mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbiuka mithlu khabir. Dan nanti hari kiamat mereka akan jadi musuh bagi kamu, akan mengingkari. Nabi-nabi semua akan mengingkari perbuatan umat yang menyembah mereka dari kiamat. Makanya Allah menyebutkan dalam surah yang lain, enggak ada di muka bumi orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Surah 46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Wa idza khusyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Kata Allah, tidak ada manusia yang paling sesat di muka bumi ini. Ini Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, tidak ada yang paling sesat di muka bumi. Mereka orang yang berdoa, orang yang beribadah, orang yang meminta kepada selain Allah yang mereka tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari doa-doanya mereka. Dan mereka nanti menjadi musuh di hari kiamat. Jelas ini? Ya, catat ayatnya, antum catat, buka lagi nanti di rumah. Kita semua dengan dalil Quran dan sunnah, dalil. Jadi bukan kata kiai, bukan kata ustaz, dalil. Nanti antum ketika menyampaikan kepada orang, jangan bilang kata ustaz, jangan, dalil. Bawakan dalil. Kita beragama dengan dalil, Quran dan sunnah. Mengikuti para sahabat, kita akan selamat dengan ini. Ya, saya pikir cukup sampai sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan kita berusaha untuk terus mengkaji kitab Tauhid ini dan diberikan pemahaman oleh Allah supaya betul-betul kita ini bertambah iman kita kepada Allah dan benar Tauhid kita kepada Allah. Kita khawatir Tauhid kita ini salah karena pemahaman Tauhid banyak orang-orang yang salah. Sebab orang yang beriman juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ada orang beriman tapi mereka beriman dalam keadaan syirik. Allah sebutkan dalam surah Yusuf, wa ma yu'minu aktaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mereka berbuat apa? Syirik. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Makanya kita harus koreksi tauhid kita dan iman kita kepada Allah, pelajari lagi. Maka antum usahakan punya bukunya, baca. Kalau yang bulan lalu saya bilang 5 kali, ada yang protes, jangan 5 kali ustaz. Kalau 5 kali itu kan kebanyakan ngulang 5 kali. Ya 2 kali deh. Ya, antum usahakan baca kitab tauhid ini 2 kali. Supaya antum betul-betul paham tentang tauhid. Itu harus kita pelajari dan perlu bimbingan guru, ustaz yang paham tentang tauhid supaya betul-betul kita berada di atas basirah, berada di atas jalan yang lurus, mengikuti pemahaman yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah taala dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Tadi disebutkan dalam hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, yang pertama Nabi sebutkan la yastarqun. Mereka tidak minta juruqyah. Bagaimana kalau seandainya kita sakit? Ya sakit kan enggak mesti harus juruqyah. Sakit kan bisa kita berobat ke dokter atau minum obat atau yang lain kan bisa. Atau dengan herbal. Enggak mesti harus dengan ruqyah kan. Ikhtiar tetap ada, ikhtiar tetap ada. Cuma sekarang ini seolah-olah setiap orang sakit mesti dengan ruqyah. Ini salah. Ini pemahaman yang salah. Sampai ada daurah ruqyah. Ya. Ini perbuatan-perbuatan yang sudah menyimpang ini. Yang seperti ini. Bahkan yang enggak ngerti agama sama sekali juga ngeruqyah. Bacanya belum benar udah ngeruqyah. Orang ruqyah salah satu ikhtiar pengobatan, bukan satu-satunya. Ini sekarang apa aja orang berbuat ruqyah. Orang berbuat maksiat di ruqyah. Anak nakal di ruqyah. Ya kalau anak nakal kan dilihat ini sebagai cobaan, ujian yang pertama itu. Yang kedua dilihat pendidikan orang tuanya. Atau yang ketiga dilihat mungkin orang tuanya dulunya nakal, sehingga anaknya nakal. Yang keempat juga dia gak perhatian bagaimana untuk mendidik anak ini supaya jadi anak yang soleh. Cobaan memang. Tapi semua apa-apa kembalinya kepada ruqyah. Ini gak benar. Semua ke ruqyah. Yang paling penting mendakwakan dakwah tauhid. Tauhid. Jadi yang selalu diingatkan kepada umat, pendidikan tentang tauhid, bimbingan tentang tauhid, pengajian tentang tauhid, tabligh akbar tentang tauhid, semua kajian tentang tauhid. Itu yang harus diulang-ulang ribuan kali. Bukan sebenarnya ruqyah, ini ruqyah, ini ruqyah. Yang ruqyah juga enggak paham tentang tauhid. Tentang anggapan tentang sial atau menganggap sesuatu itu berkah, bagaimana? Sial atau menganggap sesuatu itu berkah atau beruntung, itu harus ada dalil. Kita enggak boleh mengatakan ini air ini barokah atau benda ini barokah atau hari ini barokah kecuali dengan apa? Dengan dalil. Kalau enggak ya orang nanti banyak berbuat kesyirikan. Sampai nanti kobokan bekas kiai atau bekas habib barokah lagi. Kobokannya barokah. La haula wala quwata illa billah. Dari mana? Itu bukan barokah, bikin penyakit. Jadi ini harus dalil. Mana dalilnya mengatakan barokah? Kalau Nabi Muhammad SAW betul, betul barokah untuk Nabi aja. Tapi tidak untuk sahabat. Nabi aja SAW sendiri. Jadi apa yang Nabi minum diperbutkan oleh sahabat, Nabi berwudu diperbutkan oleh sahabat, Nabi buang riak diperbutkan oleh sahabat, barokah untuk Nabi SAW saja. Sampai rambutnya pun dipakai untuk mengobati orang sakit, keringatnya dijadikan minyak wangi untuk Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk yang lain. Tentu riwayat yang sahih. Dan semua asar Nabi sudah hilang, enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Tapi untuk sahabat enggak pernah ada sahabat orang datang kepada Abu Bakar melakukan demikian, enggak pernah ada, atau kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, enggak pernah ada radhiyallahu ajma'in. Nah, sekarang datang orang-orang belakangan seperti itu, dipegang sorbannya supaya barokah, dipegang bajunya dari belakang supaya barokah, terus segala macam. Ini gak boleh. Ini akan membuat dia tambah sombong, menganggap dia segala-galanya, dan syirik, jatuhnya kepada syirikan. Apakah bisa kita ini belajar ruqyah? Antum yang belajar ruqyah, belajar tauhid. Belajar ruqyah lagi. Tauhid. Sekarang ini jadikan sebagai mata pencarian. BRC, Bekam Ruqyah Center. Gak benar. Padahal upah Bekam, kata Nabi, upah yang paling jelek, habis, kata Nabi. Sebagian ulama mengatakan jelek itu artinya haram. Sebagian lagi mengatakan tidak haram. Tapi jelek. Kok kita mau cari yang jelek? Cari yang halal banyak kok, yang halal, yang bagus, yang thayyib. Kenapa cari yang jelek? Ini kita ini memang latah ya, ikut-ikutan. Semua orang buka ruqyah, Bekam, semua ikut Bekam. La haula wa la quwata illa billah. Antum sebagai talib lebih mulia antum belajar menuntut ilmu. Usaha tetap wajib mencari nafkah. Tapi sekedarnya. Bukan usaha-usaha yang seperti ini. Dan rata-rata yang sudah bekam atau ruqyah yang seperti ini. Antum lihat. Enggak pernah ngaji lagi. Dianggap sudah khatam Quran. Enggak perlu ngaji lagi. Antum lihat enggak pernah ngaji lagi. Akhirnya tambah jauh. Antum lihat. Bikin daurah. Bukan daurah tauhid. Daurah apa? Ruqyah. Ini orangnya perlu diruqyah. Orang ini. Jadi mau bikin daurah tauhid. Kok daurah ruqyah? Enggak ada ulama bikin daurah seperti ini. Enggak ada ulama salaf itu mencontoh fi'lus salaf. Ada apa enggak fi'lus salaf seperti itu? Itu kan kalau memang ada orang sakit, kita bantu mengobati. Tapi ikhtiar obat kan bukan hanya ruqyah. Banyak yang lain. Cuma Nabi memberikan kaidah. Likulli da'in dawa fatada'awaw wala tatada'awaw biharam. Setiap penyakit ada obatnya. Berobatlah kalian. Cuma jangan berobat dengan yang haram. Berobat dengan apa saja boleh. Cuma jangan yang haram. Jadi disebutkan bahwa syirik kecil itu riya. Bagaimana kita menghindarkan diri kita dari riya? Yang ini memang sulit, tapi kita wajib menghindarkan dari riya. Dan kita harus ingat bahwasanya kita dalam beramal itu karena Allah. Allah yang menciptakan kita. Dan juga apa manfaatnya? Yang memiliki ganjaran pahala Allah, yang memiliki siksa Allah, yang memiliki surga Allah, yang memiliki neraka Allah. Kenapa dia berbuat karena manusia? Kenapa ingin dilihat oleh manusia? Kenapa ingin dipuji oleh manusia? Enggak boleh. Kita semua lakukan karena Allah. Manusia enggak memiliki apa-apa, enggak punya ganjaran, enggak punya pahala, enggak punya surga, enggak punya neraka. Jadi itu diantara cara mengobatinya, kita harus beramal semata-mata karena Allah. Tadi disebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik. Sekarang bagaimana? Kalau dia berbuat syirik terus menerus sampai dia meninggal dunia, apakah dia bisa masuk surga? Ya enggak bisa orang berbuat syirik. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innahu may yushrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Ketahuilah, sungguhnya orang berbuat syirik diharamkan oleh Allah masuk mana? Sorga, tempat tinggalnya neraka. Dan orang zalim tidak ada penolong. Jadi orang berbuat syirik yang dia terus menerus memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia meninggal dunia dalam keadaan syirik dan enggak sempat dia taubat, tempatnya kata Allah neraka. Allah menyebutkan demikian, innahu man yushrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bagaimana kalau ada orang mengatakan, meskipun kita berbeda-beda jalannya, tapi tujuannya satu, benar atau tidak? Ini syubhat, ini penyimpangan, ini sesat. Ahlul bidah mengatakan demikian, jalan yang kami tempuh benar. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam berpecah menjadi 73, 72 masuk neraka, masuk surga. Kita harus cari satu ini. Ya Al-Qur'an Sunnah Al-Fahmin Salah. Enggak bisa dibenarkan ada jalan yang lain. Karena Allah menyebutkan tidak boleh mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat. Allah sebutkan demikian dalam surah An-Nisa ayat yang tadi ayat berapa? 115. Kalau orang tua mengajarkan kita untuk berbuat beda, boleh enggak kita ikut? Enggak boleh. Kan enggak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Enggak boleh taat dalam kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Jika seorang laki-laki muslim dia mencintai wanita kafir dari ahlu kitab untuk dinikahi, bagaimana? Apa enggak ada wanita muslim yang lain? La haula wala quwwata illa billah. Mencintai orang wanita kafir Kan dia jelas kafir, enggak boleh kita mencintai orang kafir, enggak boleh. Kemudian yang kedua, ketika dia menikah dengan wanita kafir dari ahlul kitab, apakah bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah? Yang ketiga, ketika dia menikahi wanita ahlul kitab, orang kafir ini, apakah bisa dia mendidik anaknya di atas Islam yang murni? Enggak bisa. Jelas, kalau kita lihat kondisi yang sekarang, yang berpengaruh siapa? Perempuan, istri. Atau yang udah ngaji. Ya, yang udah ngaji juga, kadang-kadang istrinya lebih berkuasa daripada suaminya. Suaminya samina wa bona. La haula wala quwwata illa billah. Ini tanda-tanda kiamat tadi. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang udah ngaji kalah sama istrinya. Apalagi ini mencintai wanita Alkitab, enggak boleh kawin dengan Alkitab. Dengan orang kafir. Mereka musyrik kafir. Wanita muslim banyak. Yang salehah banyak. Kenapa enggak pilih yang seperti itu? Karena kita ingin membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kita ingin anak-anak kita semua saleh dan salehah, dan kita ingin menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Kalau istrinya kafir, gimana jadi orang bertakwa jadi pemimpin? Dan bahkan berat tanggung jawabnya dia di hari kiamat nanti. Kenapa dia tidak mengajak istrinya masuk ke dalam agama Islam? Berat. Dan kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini, ketika dia menikahi wanita Alkitab itu, wanita ini yang punya kekuasaan. Akhirnya apa? Murtad ya suaminya. Murtad banyak, ribuan sudah di Indonesia ini. Yang wanitanya Alkitab, lakinya muslim, kemudian nikahi Alkitab, kemudian si laki jadi murtad. Begitu juga kebalikannya, enggak boleh laki-laki kafir menikahi wanita muslimah, enggak boleh. Ada yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat di saat apa? Di saat akad nikah. Habis itu kafir lagi. Makanya cari yang saleh, laki-laki yang saleh dan wanita yang salehah. Tentunya orang yang beriman. Bagaimana untuk wanita mendahulukan berbakti kepada orang tua atau kepada suami? Kan dia sudah menikah. Dia sudah menikah. Kalau sudah menikah, berarti kan orang tua itu sudah menyerahkan kepada siapa? Kepada suaminya. Makanya seorang wanita, dia wajib ada wali. Syarat menikahnya wanita harus ada wali. Walinya adalah orang tuanya. Nah, orang tua sudah menyerahkan kepada si suami, sudah diserahkan. Berarti yang wajib tanggung jawab dunia akhirat, siapa yang tanggung jawab? Suaminya. Makanya kewajiban yang terbesar kepada suaminya. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak berbakti kepada orang tuanya, tetap dia bantu orang tuanya, dia jenguk orang tuanya, dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Dan suami jangan melarang ketika si anak ini, maksudnya si istri ini mau berbuat baik kepada orang tuanya, suami justru mendukung. Tetap tidak boleh artinya dia meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada suami dan mengurus rumah tangganya dan mengurus anak-anaknya. Bagaimana hukum takfir muayyan kepada mereka yang minta sesuatu kepada penghuni kubur? Apakah ada uzur bil jahal? Iya, ini dijelaskan oleh para ulama. Apakah sudah sampai hujah belum kepada mereka? Secara umum, kita dalam berbicara secara umum, orang yang beribadah atau meminta kepada kubur, kepada selain Allah, hukumnya musyrik kafir secara umum. Tapi tayin orang tertentu, ya kembali, ada hujah atau tidak? Sampai hujah atau tidak? Sampai dia paham tentang hujah itu. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Karena hujah ini penting. Kalau tidak, ya kalau kita lihat, ya kita mengkafirkan semua orang yang ada sekarang ini. Maka udzur bijal dibahas panjang lebar oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga membahas tentang masalah ini dalam majmu' fatwanya di juz yang kedua. Saya tinggal bersama ipar saya sudah 10 tahun dan saya mencari uang dari tempat yang haram. Bagaimana? Ya kita harus tinggalkan. Kalau kita tahu itu tempat haram, masa kita terus tetap hidup dengan uang yang haram, makan dari barang yang haram? Kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min sihhatin fannaru aula bih. Setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, makan neraka yang lebih patut bagi dia. Neraka yang lebih patut bagi dia. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap remeh sesuatu perbuatan yang haram atau maisha mata pencarian yang haram, enggak boleh. Kita cari yang halal banyak, ribuan yang halal. Ribuan. Dan kita enggak usah malu. Artinya sebagai seorang penuntut ilmu, seorang dai, dagang, enggak ada masalah. Enggak boleh apa? Minta-minta kepada manusia, mengharap kepada manusia, enggak boleh. Yang antum tanya, jangan membawakan syubhat-syubhat dari orang lain, tidak ada manfaatnya. Syubhat itu dihilangkan, syubhat itu ditutup, jangan disebarkan, jangan ditanyakan. Apakah bisa batal orang-orang yang dia menjelek-jelekkan agama Islam, menyanjung agama yang lain? Ya bisa batal. Menghina agama Islam membatalkan keislaman, tapi ini tetap kembali sudah sampai hujah atau belum pada dia. Dan dalam kondisi yang bagaimana dia berbuat demikian, kadang-kadang juga karena kebodohan atau mungkin karena kondisi dia sedang marah atau yang lainnya. Bagaimana kalau dulu saya belum paham tentang agama, saya pernah berbuat syirik? Ya wajib taubat sekarang ini. Taubat dengan taubatan nasuha. Tadi disebutkan bahwa kita enggak boleh mencintai orang kafir, meskipun orang tua kita. Lantas bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita, boleh atau tidak? Boleh. Karena Allah menyebutkan dalam surah Luqman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan hendaklah kamu bergaul dengan keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Seorang anak secara umum, secara fitrah, ya dia ada kecintaan kepada orang tuanya. Tapi enggak boleh dia mencintai kekafiran orang tuanya atau membantu orang tuanya, mengantar orang tuanya ke gereja, enggak boleh. Jadi secara fitrah, namanya anak dilahirkan orang tua, ya ada kecintaan kepada orang tuanya. Dan ini tidak berpengaruh kepada imannya. Kecuali kalau dia mencintai, mendukung kekafirannya. Mengantarkan dia ke gereja, mendukung acara-acara yang kufur, yang syirik, tidak boleh. Seperti itu. Saya punya saudara, ngajinya aneh. Puasa setiap bulan, puasa setiap hari. Kemudian tidak boleh makan-makan yang enak seperti daging. Kiainya bisa mendatangkan angin sejuk dalam waktu limit. Oh, ini wali syaitan ini. Ini wali syaitan. Gak ada yang bisa seperti ini. Yang bisa mendatangkan tentang bisa berjalan di atas angin, mendatangkan angin, hanya satu nabi. Siapa? Nabi Sulaiman. Allah berikan kekuasaan untuk Nabi Sulaiman. Atau Nabi Muhammad tidak bisa seperti itu. Karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, khusus saja. Ini pengajian seperti ini tidak boleh. Puasa, dahar setiap hari tidak boleh. La sama man sama dahar, kata Nabi. Tidak puasa orang yang puasa terus menerus, tidak boleh. Nabi puasa yang dibolehkan Nabi, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari dan berbuka sehari. Puasa nama apa namanya? Daud. Ya Nabi SAW mengerjakan puasa Senin dan Kamis. Tapi kemudian kiainya bisa mendatangkan ini, enggak boleh. Ini mesti minta tolong kepada siapa? Jin. Dan memang ada dukun-dukun, tukang sihir yang mereka dianggap di Indonesia ini kan dukun, tukang sihir kadang-kadang dianggap sebagai kiai. Minta tolong mereka kepada siapa? Jin. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udzuuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa, dalam surah Al-Jin. Di antara manusia dia minta tolong dan berlindung kepada jin, maka jin bertambah sombong dan manusia bertambah takut. Apakah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sholat pada malam nisfu Syaban? Gak ada, tidak ada. Ini termasuk perbuatan beda yang diada-adakan. Gak ada puasa puasa nisfu Syaban dan juga sholat nisfu Syaban, tidak ada. Ini semua perbuatan bid'ah. Karena enggak ada contoh dari Nabi SAW dan enggak ada juga contoh dari para sahabat. Ada sebagian penuntut ilmu beranggapan bahwa gelar itu penting, seperti MA, doktor. Ya, kalau dengan gelar ini kita bisa mencari uang. Kalau antum menuntut ilmu untuk mencari uang, untuk beribadah kepada Allah. Kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk mencari dunia. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mencari dunia, kata Nabi apa? Tidak akan mencium aroma sorga. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah la yata'allamu illa liyusiba bi aradna dunya lam yajid arfal jannati yawm al-qiyamah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Barang siapa yang belajar untuk menuntut ilmu yang mestinya karena Allah, tapi dia belajarnya untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Hadisnya bisa antum lihat dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Antum lihat di hadisnya situ. Apakah boleh orang itu habis sholat Jumat, sholat duhur? Oh, ini perbuatan beda, enggak ada dari Nabi. Nabi enggak contohkan. Ya sholat Jumat, ya sholat Jumat. Enggak ada habis Jumat, sholat duhur, enggak ada. Saya sebagai security, kadang-kadang saya dikasih hadiah sama customer, boleh atau tidak? Ya boleh, kalau tips gak ada masalah, gak ada syarat apa-apa, diberikan hadiah semua orang boleh terima. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian berzikir dan sholat dua rakaat, maka pahalanya seperti haji umroh. Yang saya tanya tentang zikir, maksud apa? Ya zikir-zikir sesudah sholat subuh. Yang kedua zikir pagi. Yang ketiga baca Al-Quran. Itu yang karena Al-Quran masuk dengan zikir. Sebab Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran juga termasuk zikir. Inna nahnu anzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang turunkan al-zikir dan kami yang menjaganya. Apakah hukum sholat nisfu Sya'ban dan minum air yasin dan minta berkah? La haula wala quwata illa billah. Tadi sudah sebutkan sholat nisfu Sya'ban enggak ada. Itu termasuk bid'ah dan para ulama sudah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang bid'ahnya nisfu Sya'ban, perayaan nisfu Sya'ban, sholat alfiyah ya, 100 rakaat, baca qul 10 setiap rakaat. Ini bid'ah, enggak ada dari Nabi SAW, enggak ada dari sahabat. Enggak ada. Kemudian juga minum air yasin. Gak ada air yasin, gak ada. Air asin ada. Dalam Islam gak ada air yasin. Dan juga mengkhususkan baca surah yasin gak pernah ada. Dari Nabi SAW. Semua riwayat tentang keutamaan surah yasin, mendapatkan ini semuanya. Hadisnya dhaif dan juga sebagiannya adalah maudhu. Saya sebutkan di buku saya yasinan, bukan asinan. Yasinan saya sebutkan di buku saya yasinan tentang hadis yang berkaitan dengan surah yasin. Apakah pembagian tauhid menjadi tiga itu adalah bid'ah? Tidak bid'ah. Ini berdasarkan istiqra. Dengan kita melihat ayat-ayat dan hadis Nabi yang menyebutkan tentang tauhid. Dan kalau kita lihat ya dari orang-orang hizbi dan haraki ini, dia tidak mau mengikuti dakwah tauhid, tapi dia ingin membatalkan ini tentang pembagian tauhid. Kita sebutkan tentang wajibnya mendakwakan dakwah tauhid, mereka enggak mau. Mereka cari supaya batal tentang dakwah ini. Bagaimana caranya? Dikatakan enggak ada dalilnya. Semua yang mereka kerjakan rata-rata ada dalilnya? Enggak ada. Pemikiran ini yang jelas ada dalilnya dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'an, surah Al-Fatihah aja ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Malik, Yawmin, seterusnya. Tentang Tauhid, tentang Rububiyah, Uluhiyah ada. Dan ini tentang bantahannya yang mengatakan pembagian Tauhid ini bid'ah sudah dibantah oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad. Tentang masalah ini dibantah oleh beliau dalam satu buku. Apakah saya berdosa kepada orang tua? Orang tua saya hari ini ada urusan yang penting, tapi motornya saya pakai buat ngaji. Mestinya besok-besok antum kalau mau datang ngaji, orang tua perlu kepada motor. Orang tuanya diajak untuk ngaji di bonceng. Jadi urusannya kapan dilakukan? Ya sore nanti atau besok. Jadi bilang sama orang tua, orang tua, pak, sekarang hari ini waktunya ngaji, sekarang kita ngaji dulu. Nanti insya Allah urusan sore aja atau besok. Tapi ketika orang tua itu perlu kita pakai motornya, gak boleh. Meskipun buat ngaji, karena orang tua ada kepentingan. Tapi tetap besok-besok kalau kondisi begitu, orang tuanya diajak ngaji. Tadi dikatakan oleh Ustaz, tidak boleh kita minta-minta untuk kepentingan pribadi. Bagaimana jika kita minta sedekah di pinggir jalan untuk di pinggir jalan atau rumah kaum muslimin untuk melaksanakan tablik akbar atau kegiatan masjid? Ini caranya yang gak benar. Untuk kepentingan umum, gak mesti kan dengan di pinggir jalan bikin seperti itu minta-minta, gak boleh. Kan bisa kita cari beberapa orang kaya kita datangi, dan mudah. Kan juga untuk keperluan dalam artian untuk kegiatan tablik akbar, gak banyak dibutuhkan uang. Sedikit aja, cukup berapa orang bisa. Tapi diminta-minta dengan cara begitu gak boleh dalam Islam. Dan juga bikin malu. Seolah kita umat Islam gak punya duit. Minta di pinggir jalan seperti itu. Sedikit lagi ya, 2 menit lagi. Yang terakhir ini pertanyaan, bagaimana Ustaz supaya kita bisa tetap di atas manhaj salaf? Untuk tetap di atas manhaj salaf, ikhwani fiddin, jazakumullah. Antum gak lepas untuk terus mengaji. Jadi untuk thalabul ilmi jangan tinggalkan. Setiap ada kajian yang dikaji Quran wa sunnah al-fahmi salaf, terutama kajian tentang tauhid, antum datangi meskipun jauh. Yang kedua, antum baca buku-buku dari kitab tauhid ini seperti tadi saya sebutkan, kitab tauhid. Antum harus punya, harus baca. Supaya antum paham tentang tauhid. Baca juga buku tentang mulia dengan manhaj salaf. Karena antum ingin supaya kita berpegang teguh pada manhaj salaf, antum baca. Yang ketiga, antum berusaha untuk melaksanakan dari amal-amal soleh yang mudah, semuanya mudah, gak ada yang sulit. Yang keempat, cari teman-teman yang akidahnya manhajnya benar, kita cari sebagai teman. Kemudian kita laksanakan semuanya itu. Ya saya pikir cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa pahami dengan pemahaman yang benar, kita amalkan dan kita dakwakan untuk keluarga kita. Mudah-mudahan kajian ini mendapatkan ganjaran, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah di atas Quran wa sunnah ala fahmi salam. Wa salam nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.